Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang kami hormati Bapak Gubernur Sulawesi Selatan atau yang mewakili, kepada yang kami hormati Bapak Kapolda Sulawesi Selatan atau yang mewakili, kepada yang kami hormati Bapak Ketua Umum Koperasi Karyawan PT Haji Salla yang kami hormati, kepada yang kami hormati Bapak Kapolwil Makassar yang kami hormati, dan kepada yang kami hormati dan kami cintai saudara-saudara, saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد, فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. حضرين سكاليان ينسي حرماتي بأسي مرياكان memperhatikan keadaan kaum muslimin dan berusaha memberikan solusi-solusi yang terbaik terhadap sejumlah masalah yang mereka hadapi adalah sebuah amalan yang salih dan taqarrub ibadah yang sangat mendekatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana tidak, sedangkan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, la khaira fi kathirin min najwahum illa man amara bi sadaqatin au ma'rufin au islahin bainan nas. Tidak ada kebaikan dari kebanyakan pembicaraan mereka kecuali orang yang memerintah dengan sadaqah, memerintah untuk berbuat yang ma'ruf dan memerintah untuk melakukan islah, perbaikan di tengah manusia. Dan juga Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, innamal mu'minuna ikhwah, sungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah bersaudara. Dan di dalam hadis Abu Musa al-Asy'ari yang diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari dan Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bersabda, al-mu'minu lil-mu'min kal-bunyan yashuddu ba'duhu ba'da. Seorang mu'min bagi mu'min yang lainnya bagikan bangunan, sebagiannya menguatkan bagian yang lainnya. Dan di dalam hadis Nu'man bin Bashir yang diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari dan Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam bersabda, mathalul mu'minina fi tawadihim وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو tada'ala khusairul jasadi bisahari wal humma. Perumpamaan kaum mukminin dalam hal cinta mencintai, sayang menyayangi, kasih mengasihi, bagaikan satu tubuh. Apabila sebagian dari tubuh tersebut mengeluh, maka bagian tubuh yang lainnya atau anggota tubuh yang lainnya merasakan keluhan tersebut, apakah dengan tidak bisa tidur atau dengan rasa panas pada tubuhnya. Maka pembahasan atau topik pembahasan pada hari ini adalah suatu hal yang sangat penting sekali dan sebuah amalan salih yang kita berharap pada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan semua dari kita ikhlas di dalamnya dan semua dari kita mendapatkan pahala ya di dalam hal ini. Sebenarnya permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh kaum muslimin sangatlah banyak. Namun pada akhir-akhir ini permasalahan jihad dan terorisme adalah dua hal yang benar-benar mengganggu stabilitas keadaan kaum muslimin di berbagai belahan dunia. Karena itu membicarakan masalah ini adalah pembicaraan yang sangat penting. Apalagi bila masalah tersebut telah meninggalkan sejumlah kesamaran atau meninggalkan sejumlah keraguan di tengah kaum muslimin. Bahkan ada sebagian dari kaum muslimin yang kemudian meragukan keadaan agamanya di belakang masalah-masalah tersebut. Iya. Dan juga keberadaan kedua masalah ini yang telah menyebabkan terjadinya berbagai fitnah dan telah menyebabkan tertuduhnya orang-orang yang tidak bersalah dan juga membuat orang-orang yang zalim semakin larut di dalam kezalimannya dan membuat orang-orang yang ada kedengkian, kemunafikan di dalam hatinya semakin benci dan menampakkannya kepada kaum muslimin. Maka perlu diterangkan apa makna jihad di dalam syariat dan apa terorisme itu dalam pandangan syariat, agar supaya tidak ada kesamaran di dalam hal ini. Dan untuk membuka dua masalah ini atau untuk membahas dua masalah ini, maka kami melihat bahwa permasalahan ini butuh diuraikan dalam bentuk tulisan yang memuat data-data ilmiah, keterangan-keterangan dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka inilah buku yang menjadi pembahasan kita di pagi hari ini. Buku yang dengan judul Meraih Kemuliaan Melalui Jihad Bukan Kenistaan, Pandangan Syar'i Terhadap Terorisme, Kaidah-kaidah Seputar Jihad, Hukum Bom Bunuh Diri, dan beberapa catatan terhadap buku Aku Melawan Teroris, yang ditulis oleh Imam Samudra, salah seorang pelaku bom Bali pertama. Iya. Ini kandungan dari buku yang tertulis. Di mana di dalam buku ini kita menguraikan 4 bab ya secara garis besar. Bab yang pertama adalah penjelasan tentang keindahan Islam, yang berisi kaidah-kaidah dasar akan syariat Islam itu. Dan di bab yang kedua kita terangkan prinsip-prinsip penting dalam masalah jihad. Dan di bab yang keempat pandangan Islam terhadap terorisme. Dan di bab yang ketiga pandangan Islam terhadap terorisme. Dan di bab yang terakhir, di bab yang keempat, beberapa catatan penting untuk Imam Samudra dalam bukunya Aku Melawan Teroris. Iya. Sebuah buku yang ditulis oleh seorang pemuda yang telah jatuh di dalam kesesatan, kemudian kesesatannya ia tidak rida, kesesatannya tersebut hanya dianut pada dirinya sendiri, bahkan dia sebarkan pula pada kaum muslimin yang lainnya. Dan ini adalah satu hal yang sangat berbahaya, tersebarnya pemikiran-pemikiran yang seperti ini di tengah umat adalah satu hal yang berbahaya. Maka salah satu upaya di dalam menjelaskan hal ini, maka tertulislah buku ini yang termuat di dalamnya data-data ilmiah, bantahan-bantahan ilmiah terhadap buku Imam Samudra tersebut, dan buku kita ini kita tidak fokuskan untuk membantah Imam Samudra. Ya. Namun kita singgung di bab yang keempat karena banyaknya kerancuan-kerancuan di dalam buku tersebut dan bisa membuat seseorang ikut di dalam pemikiran penulis buku Aku Melawan Teroris tersebut. Ya. Dan di bab yang pertama kita terangkan tentang keindahan Islam dari buku ini. Dari halaman 29 hingga halaman 71, di mana diterangkan beberapa kaidah, beberapa kaidah dasar di dalam syariatul Islam, dan tentunya menjelaskan makna jihad, apa makna terorisme. Ini erat kaitannya dengan Islam itu sendiri. Ya. Karena itu dijelaskan di dalam bab yang pertama sejumlah prinsip-prinsip dasar dalam syariat kita. Prinsip dasar yang pertama adalah kesempurnaan agama, bahwa Islam adalah syariat yang sempurna. Maksud dari bab ini sebagai pemberitahuan kepada seluruh kaum muslimin bahwa agama kita mengatur segala hal. Apakah itu berkaitan dengan jihad, masalah terorisme, ataupun masalah-masalah yang lainnya. Masalah yang telah berlalu sebelumnya, masalah yang sedang berkembang, atau masalah yang akan dihadapi, semuanya ada tuntunannya dalam syariat kita. Syariat kita adalah syariat yang lengkap. Tidak ada kekurangan padanya. Allah menyatakan, Al-yawma akmaltu lakum dinakum, wa atmamtu alaikum ni'mati, wa raditu lakum al-islam adina. Pada hari ini, telah kusempurnakan nikmat atas kalian. Pada hari ini telah kusempurnakan agama kalian. Telah kucukupkan nikmat atas kalian. Dan saya telah ridha Islam sebagai agama kalian. Dan juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa nazzalna 'alaika al-kitaba tibyana likulli syai." Dan kami menurunkan kepada engkau Nabi Muhammad Al-Kitab sebagai penjelas segala sesuatu. Dijelaskan segala sesuatu tanpa ada yang terkecuali. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma farratna fil kitabi min syai." Kami tidak pernah menelantarkan sesuatu apapun penyebutannya di dalam Al-Qur'an. Apapun di dalam Al-Qur'an pasti diterangkan bagaimana tuntunan syariat, bagaimana tuntunan agama dan apa yang dibutuhkan oleh manusia. Semuanya ada tuntunannya dalam Al-Qur'an. Apakah tuntunan secara tekstual atau secara kontekstual, atau tuntunan tersebut secara tersirat maupun secara tersurat, secara langsung maupun tidak langsung, secara global maupun secara khusus, ya, seluruhnya ada di dalam Al-Quranul Karim. Dan ini adalah kesempurnaan agama kita dan kemuliaan di dalam agama kita yang menyebabkan orang-orang di luar kaum muslimin iri dan dengki terhadap kaum muslimin, hingga kaum musyrikin datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mereka datang kepada Salman Al-Farisi radhiyallahu ta'ala anhu. Kemudian mereka bertanya kepada Salman Al-Farisi, apakah benar Rasul kalian mengajari kalian segala sesuatu? Kata Salman, iya, Rasul kami telah mengajari kami segala sesuatu. Maka mereka bertanya, kalau begitu apakah Nabi kalian mengajari bagaimana cara kalian membuang hajat? Sesuatu yang harusnya kadang tidak berpikir pada manusia. Namun subhanallah, dari kesempurnaan agama ini juga diterangkan. Maka kata Salman Al-Farisi radhiyallahu ta'ala anhu, ajal, benar, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajari kami, laqad nahana an nastaqbil al-qiblah bighaitin aw bawl. Sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kami menghadap kiblat pun karena menghadap kiblat ketika membuang air besar atau membuang air kecil, wan au an nastanja bil yamin, dan Nabi melarang kami untuk istinja dengan tangan kanan, au an nastanja bi aqal min thalathati ahjar, dan Nabi melarang kami untuk istinja kurang dari 3 batu, au an nastanja bi raji'in aw abamin, dan Nabi melarang kami untuk istinja menggunakan raji dan tunas. Di dalam urusan kamar mandi pun bagaimana cara buang hajat ada tuntunannya, lengkap syariat kita, tidak ada kekurangannya. Maka ini prinsip dan dasar yang pertama yang harus diyakini. Karena itu tidak pantas kaum muslimin ketika menghadapi masalah-masalah yang seperti ini, lalu mereka melihat apa yang dikatakan oleh manusia, apa yang dikatakan oleh si anu dan si itu. Apalagi kalau dia melihat apa yang dikatakan oleh orang-orang kafir mencari solusi penyelesaian padahal di dalam agamanya segala hal telah diterangkan dan telah dijelaskan. Kemudian kaidah yang kedua yang diterangkan di bab yang pertama tentang terangnya jalan Islam. Dan maksud dari penjelasan ini bahwa jalan Islam adalah jalan yang sangat terang. Segala sesuatu sangat jelas di dalam agama. Kalau ada kesamaran yang berkaitan dengan masalah terorisme tersebut misalnya, atau di dalam masalah jihad tersebut, maka kesamaran ini munculnya karena sedikitnya pemahaman berkaitan dengan agama. Dan kesamaran tersebut muncul karena jauhnya seseorang dari agamanya yang benar. Iya. Demikian. Maka di dalam bab ini kita terangkan kaidah syariat kita bahwa agama kita adalah agama yang sangat jelas dan sangat terang. Karena terangnya agama ini, Nabi memerintah, Allah memerintah kepada nabinya, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah 'ala basira ana wa man ittaba'ani." Katakanlah wahai Muhammad, inilah jalanku. Hanya dipakai kata tunjuk, inilah jalanku. Dan dirinci apa itu ini? Karena ini adalah hal yang sangat jelas. Inilah jalanku. Saya dan orang yang mengikutiku berdakwah kepada Allah di atas jalan tersebut, di atas basirah, di atas ilmu dan keyakinan. Allah Subhanahu wa Taala memerintah kepada nabi-Nya untuk berucap, "Wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uh wa la tattabi'us subul fatafarraqu bikum an sabil." Sungguhnya ini adalah jalanku yang lurus. Maka ikutilah jalan tersebut. Dan jangan kalian mengikuti jalan-jalan yang lain. Sungguhnya sangat sedikit di antara kalian yang mengingat. Iya. Karena jelasnya agama, Nabi diperintah, sungguhnya ini jalanku. Ada jalan yang sangat terang, jalan yang sangat jelas. Tidak ada keraguan padanya. Jelasnya tuntunan syariat ini, Nabi SAW ibaratkan dalam hadis Abu Darda yang diriwayatkan oleh Nabi Asim dan lain-lainnya. Kata beliau, "Laqad taraktukum 'ala al-bayda lailaha ka nahariha la yazighu 'anha illa han." Sungguh saya telah meninggalkan kalian di atas suatu hal yang sangat putih, malamnya sama dengan siangnya, tidak ada yang menyimpang darinya kecuali dia akan binasa. Segala sesuatu diterangkan dalam agama kita, segala hal telah diuraikan di dalam agama kita dengan penuh kejelasan. Tidak ada satu kebaikan pun kecuali agama kita menunjuki umat ini yang terbaik untuk mereka. Tidak ada satu kejelekan pun kecuali agama telah memperingatkan itu adalah hal yang berbahaya bagi umat. Dan ini kaidah tetap di dalam syariat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan dalam hadis Abdullah bin Amr bin Auf yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, "Innahu lam yakun nabiyyun qabli illa kana haqqan alayhi ayyadunna ummatahu ala khairi ma ya'lamuhu lahum wa yunzirahum an sharri ma ya'lamuhu lahum." Sungguhnya tidaklah ada seorang nabi sebelumku yang diutus kecuali wajib atas nabi tersebut untuk menjelaskan segala kebaikan yang diketahui bagi umatnya, dan wajib atas nabi tersebut untuk menjelaskan segala kejelekan yang dia ketahui itu berbahaya bagi umatnya. Iya. Maka seharusnya masalah jihad dan masalah terorisme ini dikembalikan kepada tuntunan agama, tuntunan syariat. Kemudian kita menimbangnya dan melihat bagaimana agama kita menjelaskan dua hal ini dengan penuh kejelasan tanpa ada kesamaran sama sekali. Iya. Kemudian di antara prinsip yang harus dipahami sebelum kita membahas masalah jihad dan terorisme, bahwa agama kita adalah agama yang dibangun di atas kemurahan, dibangun di atas rahmat dan kemurahan. Dan ini diuraikan dari halaman 37 sampai halaman 40. Bahwa agama kita adalah agama yang dibangun di atas rahmat dan kemurahan. Allah menyatakan tentang Al-Quran, وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. Dan kami menurunkan dari Al-Quran apa-apa yang merupakan rahmat, apa-apa yang merupakan penyembuh dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Adapun orang-orang yang zalim, maka tidaklah mereka bertambah kecuali hanya kesengsaraan, kecuali hanya kerugian. Demikian agama kita, agama yang dibangun di atas rahmat. Dan diutusnya Rasulullah membawa agama ini adalah rahmat untuk kita. Allah menyatakan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami mengutus engkau Nabi Muhammad kecuali sebagai rahmat untuk semesta alam. Rahmat dan bukan kesengsaraan untuk umat. Bukan penderitaan dan kesengsaraan, tapi sebagai rahmat untuk manusia. Taha ma anzalna 'alaika al-kitab ma anzalna 'alaika al-Qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha. Taha, tidaklah kami menurunkan kepada engkau Muhammad Al-Qur'an itu untuk membuat kamu sengsara. Tapi Al-Quran itu kami turunkan sebagai peringatan bagi orang-orang yang punya rasa takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Agama kita adalah agama yang dibangun di atas rahmat, dibangun di atas dasar kemurahan dan kemudahan. Karena itu tuntunan agama kita dimudahkan. Al-Quran mudah untuk dihafalkan, mudah untuk dicerna, mudah untuk dipelajari. Walaqad yassarna al-Qur'ana lidzikr fahal min mudzakkir. Sungguh kami telah memudahkan Al-Quran itu sebagai peringatan untuk menjadi sesuatu yang mengingatkan. Namun yang menjadi permasalahan, apakah ada di antara manusia ini mengingat? Dan Allah Subhanahu wa taala menerangkan tentang mudahnya agama. Yuridullahu bikumul yusr wa la yuridu bikumul usr. Sungguh ya Allah Subhanahu wa taala menghendaki kemudahan bagi kalian, dan Allah tidak menghendaki kesusahan untuk kalian. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, beliau menyatakan innad din yusrun wa la yushadda ad-din ahadun illa ghalabah. Sungguhnya agama itu mudah dan tidak seorang pun ekstrim dalam beragama kecuali dia pasti akan terkalahkan. Maka agama kita adalah agama yang mudah, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajari kepada manusia dengan pengajaran yang mudah. Dan beliau kalau mengutus para dai, para utusan ke berbagai negeri, maka beliau berwasiat kepada mereka dengan wasiat agar memudahkan manusia. Di antara wasiat beliau kepada para sahabatnya, yassiru wa la tu'assiru wa nashiru wa la tu'assiru wa bashiru wa la tunassiru. Mudahkanlah, janganlah kalian bersulit. Berilah kabar gembira dan jangan kalian membuat perangai. Maka ini prinsip yang ketiga dari prinsip agama kita, bahwa agama kita adalah agama yang dibangun dari rahmat, kemurahan dan kemudahan. Maka segala hal yang sifatnya tidak ada rahmat padanya, tidak ada kemurahan bagi manusia, itu bukan bagian dari agama. Ini bukan bagian dari agama. Dan ini kaidah yang ketiga, kita bisa menangkap sebagian hal yang berkaitan dengan masalah jihad dan terorisme. Kita harus tahu bahwa jihad syariat adalah jihad yang dibangun dari rahmat dan kemurahan. Dan hal-hal yang bertentangan dengannya, bentuk teror yang membahayakan, semuanya adalah hal-hal yang sifatnya azab, malapetaka dan bukan rahmat di tengah manusia. Iya. Kemudian di antara prinsip yang diterangkan, dan ini adalah prinsip yang keempat, yaitu bahwa Islam menentang sikap ekstrim dan sikap melampaui batas. Ini diuraikan dari halaman 41 sampai halaman 46. Islam adalah agama yang menentang sikap ekstrim dan sikap melampaui batas. Agama kita adalah agama yang pertengahan. Pertengahan antara dua kutub, kutub ekstrim dan kutub menyepelekan. Orang ekstrim tercela dalam agama. Dan orang yang menyepelekan, menelantarkan, menganggap enteng agama juga adalah hal yang tercela. Tapi yang pertengahan inilah yang terbaik. Dan itu adalah sifat umat Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا. Demikianlah kami jadikan kalian sebagai umat yang pertengahan. Ya. Tuntunan untuk berlaku pertengahan ini berjalan di dalam tuntunan agama kita. Di dalam hal perbelanjaan, membelanjakan harta, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama." Orang-orang mukmin itu apabila mereka membelanjakan hartanya, mereka tidak berlebihan dan tidak pula terlalu kikir, tapi mereka pertengahan antara dua hal tersebut. Sikap pertengahan terpuji di dalam agama. Maka pertengahan ini adalah hal yang sangat terpuji. Ekstrim berlebihan adalah hal yang sangat tercela di dalam agama. Allah Subhanahu wa taala menyatakan kepada nabinya, "Fastaqim kama umirta wa man saba ma'aka wa la tatagaw." Istiqamalah engkau ya Nabi Muhammad. Dan hendaknya orang-orang yang bersama kamu, yang berislam bersama kamu, istiqamah di atas agama. Dan jangan kalian melampaui batas. Allah melarang kita untuk melampaui batas. Di dalam syariat kita dilarang untuk berbuat ekstrim. Demikian pula diharamkan pada syariat-syariat sebelum kita perbuatan ekstrim dan melampaui batas. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ahlul kitab, la tabghu fi dinikum." Wahai ahlul kitab, janganlah kalian ekstrim dalam agama kalian. Dan di dalam hadis Ibnu Abbas yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan lainnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iyyakum wal ghulu, fa inna ma ahlakal ladina min qablikum al-ghulu fid din." Hendaknya kalian hati-hati dari perbuatan ekstrim. Sungguhnya yang membinasakan kalian atau yang membinasakan orang-orang sebelum kalian, umat-umat sebelum kalian, mereka dibinasakan karena ekstrim dalam beragama. Maka sikap ekstrim adalah sikap yang tercela. Nabi memperingatkan umatnya jangan sampai ekstrim sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang Nasara. Dalam hadis Umar bin Khattab yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, beliau menyatakan, "La taqruni kama asratin Nasara Isa bin Maryam. Fainnama abdullahi faqulu abduhu wa rasuluh." Jangan kalian berlebihan di dalam menyanjung saya sebagaimana orang-orang Nasara berlebihan dalam menyanjung Isa bin Maryam. Saya hanyalah seorang hamba, kata Rasulullah. Maka katakanlah, saya adalah hamba dan Rasulnya. Ya, Rasulullah SAW adalah hamba. Kalau beliau hamba, beliau tidak berhak mendapatkan peribadatan. Tidak berhak dijadikan sebagai tempat berdoa, tempat memohon hajat. Beliau hamba manusia seperti yang lainnya. Butuh kepada rahmat Allah dan tidak memiliki manfaat dan tidak bisa memberikan kecelakaan kepada manusia. Namun beliau juga adalah seorang Rasul. Manusia yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan keutamaan. Ini adalah kedudukan pertengahan terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sikap ekstrim berlebihan adalah hal yang tercela. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat banyak di dalam hadis ini memperingatkan akan bahayanya ekstrim di dalam agama. Sampai beliau pernah berucap dengan suara yang keras 3 kali. Beliau katakan, "Halakal mutanaffi'un, halakal mutanaffi'un, halakal mutanaffi'un." Celakalah orang-orang yang tanaffu, celakalah orang-orang yang tanaffu, celakalah orang-orang yang tanaffu. Tanaffu menurut Imam Nawawi adalah orang yang berlebihan dalam ucapan dan amalannya. Dan Nabi telah menyediakan kecelakaan untuk mereka 3 kali. Iya. Sikap melampaui batas tidak ada yang terpuji dalam syariat. Karena itu kita dilarang melampaui batas dalam segala hal. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala menjelaskan larangan melampaui batas dalam masalah makanan. Ya ayyuhalladzina amanu la tuharrimu thayyibati ma ahallallahu lakum wa la ta'tadu innallaha la yuhibbul mu'tadin. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengharamkan hal-hal yang baik yang dihalalkan oleh Allah. Dan jangan kalian melampaui batas. Sungguhnya Allah tidak menyenangi orang-orang yang melampaui batas. Dalam masalah berdoa, kita dilarang melampaui batas. Allah menyatakan, "Ud'u rabbakum tadarru'an wa khufya. Innahu la yuhibbul mu'tadin." Berdoalah kalian kepada Rabb kalian dengan tadarru'. Ya. Penuh pengharapan kepadanya, penuh penyerahan diri, dan khufiyah dengan suara yang merendah. Kemudian Allah ingatkan, sungguhnya Allah tidak menyenangi orang-orang yang melampaui batas. Bahkan di dalam jihad sekalipun, yang dimaklumi dalam jihad ada kadang-kadang sulit dikontrol. Setelah seorang menyandang senjata dan dalam keadaan menghadapi musuh, juga di dalam jihad sekalipun dilarang melampaui batas. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Waqatilu fi sabilillahi alladhina yuqatilunakum wa la ta'tadu innallaha la yuhibbul mu'tadin." Dan perangilah orang-orang yang memerangi kalian di jalan Allah. Namun jangan kalian melampaui batas. Sungguhnya Allah tidak menyenangi orang-orang yang melampaui batas. Maka agama kita, agama Islam adalah agama yang menentang segala sikap ekstrim dan melampaui batas. Apa saja yang sifatnya ekstrim dan melampaui batas yang tercela dalam Islam. Dan Islam menjelaskan tentang salahnya. Ya. Karena itulah mereka-mereka yang mensifatkan Islam sebagai agama radikal. Ya. Agama yang ekstrim. agama yang senangnya dengan bau darah, agama yang tidak ada rahmat. Maka ini adalah ucapan-ucapan dusta yang tidak ada asas kebenarannya. Sepanjang sejarah adanya Islam, mereka adalah umat yang paling merahmati manusia. Umat yang paling merahmati manusia. Dan tidak pernah dikenal dalam sejarah umat ada yang lebih terahmat daripada umat Islam. Coba lihat kepada umat-umat yang lainnya. Kalau mereka masuk di dalam sebuah peperangan, maka mereka akan membunuh siapapun yang mereka ketemukan. Dan akan melanggar segala hal yang tidak dibenarkan. Adapun di dalam Islam, ya, di dalam peperangan ada ketentuan-ketentuannya. Akan kita terangkan. Yang dibunuh pun ada ketentuan-ketentuannya. Orang yang tidak mengambil andil, tidak punya andil dalam peperangan, tidak boleh dibunuh. Seorang rahib yang berada di tempat peribadatannya, seorang pendeta yang berada di gerejanya, kalau dia tidak ikut andil, tidak punya andil dalam peperangan, tidak boleh dibunuh. Di dalam syariat Islam. Berbeda dengan orang-orang kafir yang pada hari-hari menuduh Islam sebagai agama radikal, bahkan mencela Nabi kita sebagai Nabi yang sangat keras. Mereka sendiri melakukan perbuatan-perbuatan yang di luar batas kemanusiaan, yang mungkin hewan pun kita tidak sangka mereka akan melakukannya. Lihat bagaimana perbuatan mereka di negeri-negeri kaum muslimin di Afghanistan. Lihatlah bagaimana perbuatan mereka di Palestina. Lihat bagaimana perbuatan mereka di Irak. Dan di sejumlah negeri kaum muslimin tidak ada perintah kemanusiaan, padahal mereka menyerukan hak asasi manusia. Kemudian tidak ada rahmat, padahal mereka menganggap bahwa agama mereka adalah agama yang menebar kasih sayang. Semua itu adalah slogan-slogan dusta yang hanya dikembangkan sedemikian rupa untuk memukau manusia saja. Tidak ada artinya dan tidak ada perwujudannya di dalam praktek dan perbuatan. Adapun di dalam syariat kita telah terbukti dalam sepanjang sejarah umat Islam bahwa mereka adalah agama yang paling rahmat dan merahmati manusia. Kemudian di antara hal yang penting juga diterangkan, dan ini diuraikan dari halaman 47 hingga halaman 49, bahwa agama Islam adalah agama yang dibangun di atas keadilan. Agama yang dibangun di atas keadilan. Allah memerintah kaum muslimin untuk berbuat adil. Innallaha ya'muru bil adil wal ihsan wa ita'i dzil qurba. Sungguhnya Allah memerintah untuk berbuat adil, berbuat ihsan dan memberi cari kerabat, berinfak kepada cari kerabat. Dan Allah Subhanahu wa taala memerintah. Atau Allah Subhanahu wa taala menjadikan Al-Qur'anul Karim sebagai lambang keadilan. Wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adala. Dan telah sempurna kalimat-kalimat Rabbmu, telah sempurna Al-Quran ini sebagai suatu hal yang sangat jujur dan penuh dengan keadilan. Ya. Kita diperintah untuk berbuat adil dalam agama kita. Dalam berucap, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza qultum fa'dilu." Apabila kalian berucap, maka berucaplah yang adil. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina bil qist syuhada'a lillah." Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kalian orang-orang yang menegakkan keadilan, orang-orang yang mempersaksikan karena Allah. Diperintah untuk berbuat keadilan. Bahkan terhadap musuh sekalipun, kita diperintah untuk berbuat adil. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa la yajrimannakum syana'anu qaumin 'ala an la ta'dilu. I'dilu huwa aqrabu lit-taqwa." Jangan sekali-kali kebencian kalian terhadap satu kaum membuat kalian untuk tidak berbuat adil. Berbuat adillah kalian. Sungguhnya keadilan itu lebih mendekati ketakwaan. Maka ini termasuk kaidah dasar dalam agama kita. Agama kita adalah agama yang dibangun atas dasar keadilan. Ya. Kemudian di antara prinsip yang penting yang diuraikan dari halaman 51 hingga halaman 61, bahwa agama kita, agama Islam, adalah agama yang memberikan anjuran kepada manusia untuk berbuat perbaikan dan memberikan peringatan akan bahaya berbuat kerusakan di muka bumi. Ya. Agama yang di dalamnya anjuran mengadakan perbaikan. Agama yang memperingatkan manusia jangan sampai mereka berbuat kerusakan. Allah menyatakan dalam Al-Qur'an, "Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha." Janganlah kalian berbuat kerusakan di muka bumi setelah diperbaikinya bumi tersebut. Dan diucapkan oleh sejumlah para nabi dan para rasul. Bukan di dalam syariat kita saja, bahkan syariat-syariat nabi para sebelumnya, mereka menyerukan kepada umatnya agar supaya mereka mengadakan perbaikan di muka bumi. Demikian Nabi Saleh menyuruhkan, Nabi Syuaib alaihi salam menyuruhkan, Nabi Musa alaihi salam juga menyuruhkan hal tersebut. Seluruh para nabi dan para rasul mereka menyuruhkan untuk mengadakan perbaikan dan melarang dari kerusakan. Dan di dalam agama kita diterangkan bahwa perbuatan mengadakan kerusakan di muka bumi itu adalah sifatnya orang-orang Yahudi. Allah mensifatkan orang-orang Yahudi dalam Al-Quran, wa yas'una fil ardi fasada wallahu la yuhibbul mufsidin. Mereka bergerak di muka bumi berbuat kerusakan dan Allah tidak menyenangi orang-orang yang berbuat kerusakan. Dan di dalam agama kita diterangkan orang-orang yang senang berbuat kerusakan itu adalah sifatnya orang-orang munafikin. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun ala innakum kumul mufsiduna walakin la yashurun. Apabila dikatakan kepada mereka, janganlah kalian berbuat kerusakan di muka bumi, maka orang-orang munafikin menjawab, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang mengadakan perbaikan. Maka Allah menegaskan, tidak, bahkan mereka adalah orang-orang yang berbuat kerusakan. Namun mereka tidak menyadarinya. Iya. Agama kita adalah agama yang penuh dengan tuntunan dan penuh dengan etika. Agama kita adalah agama yang datang untuk menciptakan kemaslahatan bagi umat dan menyempurnakannya, menghilangkan segala bahaya bagi umat. Kalau tidak bisa dihilangkan, maka dikurangi bahaya. Ini prinsip global dari tuntunan agama kita. Dan ini menggambarkan rahmat di dalam agama dan menggambarkan bahwa agama kita adalah agama yang memberikan anjuran kepada kebaikan. Dan agama yang melarang dari segala jenis perbuatan kerusakan. Dalam Al-Quran Al-Karim diterangkan sejumlah perbuatan kerusakan yang diharamkan di dalam agama dan diterangkan bahayanya hal tersebut. Dan cukuplah hal ini sebagai peringatan bagi kita semua bahwa menisbatkan perbuatan-perbuatan kerusakan, mengadakan kerusakan-kerusakan di muka bumi, peledakan-peledakan, pemboman-pemboman pada tempat-tempat yang bukan tempat yang dibenarkan dalam syariat, dikobarkan peperangan, maka hal tersebut masuk dalam jenis kerusakan yang dilarang. Karena itu dalam agama kita dari dahulu dilarang adanya mengadakan persenjataan-persenjataan yang sifatnya akan membunuh manusia secara massal. Dan di hari-hari ini umat Islam kebanyakannya tidak menekuni hal tersebut. Karena mereka tidak menekuni hal tersebut, maka orang-orang kafir yang berjihad mulai menekuni. Mereka pun punya nuklir dan punya hal-hal yang seperti itu yang bisa menghancurkan banyak manusia. Dan ini datangnya dari orang-orang yang berbuat kerusakan. Adapun di dalam syariat kita, walaupun hal tersebut dibutuhkan dalam peperangan, maka dibutuhkannya dari sisi perkara darurat. Adapun kalau mereka sendiri yang memilih kemudian memulai dengan cara seperti itu, maka ini tidak dibenarkan. Sebab di dalam tuntunan agama kita dilarang untuk membunuh anak kecil, anak perempuan, ya, orang tua yang tidak ikut peperangan, dan lain-lainnya dilarang. Dan ini menunjukkan bahwa agama kita adalah agama yang penuh dengan anjuran kebaikan dan melarang dari adanya perbuatan kerusakan. Ya. Ini yang diantara prinsip penting juga yang diterangkan di sini. Terangkan dari halaman 63 hingga halaman 70 bahwa Islam adalah penegak keamanan. Keamanan adalah suatu nikmat yang sangat besar. Dan syariat Islam seluruhnya mengarah pada keamanan manusia di dunia dan di akhirat. Syariat Islam seluruhnya mengarah kepada keamanan manusia di dunia dan di akhirat. Karena di dalam tuntunan syariat kita terdapat konsep yang sangat rinci sekali bagaimana menciptakan keamanan di tengah manusia. Di antara konsep syariat Islam kita menjelaskan keamanan, Allah Subhanahu wa taala sebutkan tentang Nabi Ibrahim alaihi salam. Awal kali beliau merintis kota Mekah. Setelah beliau datang kali yang pertama ke Mekah, setelah itu beliau diperintah oleh Allah keluar dari Mekah, meninggalkan istri dan anaknya. Kemudian setelah itu Nabi Ibrahim diperintah lagi datang ke Mekah dan menetap di Mekah. Di kali yang kedua ini Nabi Ibrahim berdoa, Rabbi ja'al hadzal balad amina wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Wahai Rabbku, jadikanlah negeriku ini sebagai negeri yang aman. Jauhkanlah saya dan keturunanku dari penyembahan berhala. Boleh sebutkan salah satu sebab keamanan, yaitu apabila manusia memurnikan ibadat kepada Allah, meninggalkan segala perbuatan kesyirikan. Dan adanya kesyirikan di tengah manusia, ini akan menghilangkan keamanan di tengah manusia. Dan ini yang kita saksikan di keadaan berbagai negeri kaum muslimin, termasuk di negeri kita ini. Berbagai bentuk kesyirikan terjadi, penyembahan kepada kuburan, di acara-acara tertentu, memberikan sesajian ke laut. Dan yang lebih celakanya lagi, kadang kita membaca di media-media, setelah tsunami di Jawa Barat, keesokan harinya penduduk di situ keluar membawa sesajian ke laut. Sudah ditimpa musibah, kemudian berbuat kesyirikan lagi akan mengundang musibah. Padahal perbuatan kesyirikan di muka bumi ini adalah hal yang mengancam alam semesta. وقال اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا. Dan mereka berkata, Allah mempunyai anak. Ini ucapan orang-orang Yahudi. Mereka mengatakan Uzair anak Allah. Orang-orang Nasara mengatakan Isa anak Allah. Orang-orang musyrikin mengatakan bahwa malaikat adalah anak perempuan Allah. Ini ucapan kesyirikan. Maka Allah firman, sungguh kalian telah membawa suatu perkara yang sangat mungkar. Hampir saja langit luluh karenanya. Hampir saja langit meleleh karenanya. Hampir saja gunung runtuh karenanya. Dan hampir saja bumi terbelah karena ucapan tersebut. Karena mereka mengatakan bahwa Allah mempunyai anak. Padahal tidaklah pantas Allah subhanahu wa ta'ala dikatakan mempunyai anak. In kullu man fis samawati wal ardh illa atur rahman abda. Padahal segala yang di langit dan di bumi semuanya akan datang kepada Allah dalam keadaan hamba. Maka ini diantara sebab, diantara hal dalam syariat Islam bagaimana konsep menegakkan keamanan di sebuah negeri. Kalau di sebuah negeri, sebuah negara, sebuah pemerintahan, tujuan utama mereka dalam menegakkan keamanan, maka yang paling pertama mereka lakukan, mereka harus membersihkan segala bentuk kesyirikan. Niscaya akan tercipta keamanan di tengah manusia. Maka keamanan di dalam Islam betul-betul dijelaskan. Dan ini salah satu hal diterangkan dalam agama. Dan ada hal-hal yang lain diterangkan dalam Islam sebagai bentuk tegaknya keamanan di tengah manusia. Islam menjelaskan pentingnya keamanan, dan Islam menjaga keamanan, dan Islam mengajarkan keamanan, bagaimana menciptakan keamanan di tengah manusia. Sampai di dalam tempat yang paling aman pun Islam mengatur adanya aturan-aturan sehingga tercipta keamanan. Dalam cerita Abu Musa al-Asy'ari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada para sahabat, "Man yamurru bi masjidina wa ma'ahu nabal, falyamsik bi nisaliha, falyamsik bi nisaliha." Siapa yang berlalu di masjid kami dan dia membawa tombak, maka hendaknya runcing dari tombaknya dia pegang. Hendaknya runcingnya dia pegang. Perhatikan kebiasaan para sahabat dahulu, di masa dahulu mereka kadang membawa senjata, keluar membawa senjata, membawa pedang, membawa tombak. Itu kebiasaan di tengah mereka. Kadang masuk ke masjid juga membawa senjata. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan peringatan kepada mereka, siapa yang masuk ke masjid dan bawa tombak, hendaknya dipegang runcingnya. Jangan sampai menimpa saudara-saudara yang lain. Jangan sampai mengganggu keamanan manusia. Perhatikan bagaimana Islam mengatur keamanan sedemikian rupa. Hingga di dalam tempat yang paling aman pun masih diterangkan aturan menciptakan keamanan, menjaga keamanan. Dan untuk menjaga keamanan ini, di dalam Islam ada hudud, penerapan-penerapan syariat, hukum-hukum terhadap orang yang melanggar. Ada hukum bunuh terhadap orang yang membunuh jiwa manusia. Ada hukum qisas. Ada hukum rajam terhadap seorang yang sudah menikah kemudian berzina. Ada hukum cambuk. Semua ini pelajaran untuk menjaga keamanan. Untuk menjaga keamanan. Dan ada yang mengkritik kaum muslimin dari sisi ini, dikatakan bahwa mereka adalah agama yang tidak ada kasih sayang. Dan ini salah. Justru ketika hukum tersebut dijatuhkan kepada seorang, artinya dosa orang ini diampuni. dan dia tidak dihisab lagi pada hari kiamat. Dan ini rahmat bagi dia, rahmat bagi manusia ketika dijatuhkan hukum. Ketika orang yang membunuh dibunuh juga, maka tidak ada manusia yang berani melakukan perbuatan pembunuhan. Akan terjadi keamanan. Ini yang terlihat di negara-negara kaum muslimin, khususnya di Mekah dan di Madinah. Mobil terparkir di depan rumah, keluar tengah malam, tidak ada rasa takut. Datang ke Mekah, ke Ka'bah, tawaf, kapan saja tidak rasa takut. Tercipta keamanan karena syariat Islam ditegakkan. Ini hudud yang dijaga di dalam syariat, dan betul-betul Rasulullah menjaganya. Sampai kalau datang kepada seseorang, yang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seseorang meminta agar supaya hukum diringankan, padahal hukum ini telah dijatuhkan oleh Rasulullah, telah diputuskan sebagai keputusan hakim, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat marah akan hal itu. Pernah Nabi telah memutuskan suatu hukum. Datang Usama bin Zaid radhiyallahu taala anhu. Usama bin Zaid, orang kesayangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ia datang kepada Rasulullah agar supaya sebagian hukum itu diperingan terhadap seseorang. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat marah akan hal itu. Kemudian beliau berkata, "Lau anna Fatimah binta Muhammadin sarqat, laqata'tu yadaha." Adik kata Fatimah putri Nabi Muhammad mencuri, saya sendiri yang akan memotong tangannya. Ini semuanya dalam rangka menciptakan keamanan di tengah manusia. Ini adalah prinsip-prinsip penting dalam agama kita. Kenapa siapa yang mengatakan bahwa agama kita adalah agama yang menyuruh kepada perbuatan teror, ya, mengadakan keonaran di tengah manusia, maka semua ini adalah persepsi yang salah. Semuanya ini adalah persepsi yang salah, tidak ada dasar kebenarannya dalam agama. Kemudian di antara prinsip yang sangat penting juga, diterangkan dari halaman 71 hingga akhir dari bab yang pertama di halaman 79, diterangkan haramnya perbuatan zalim, khianat dan melanggar janji. Perbuatan zalim, khianat dan melanggar janji. Kezaliman adalah satu hal yang diharamkan dalam agama kita. Allah Rabbul Alamin, penguasa semesta alam, di tangannya lah segala sesuatu. Bersamaan dengan itu, Allah mengharamkan perbuatan zalim terhadap dirinya. Allah menyatakan dalam hadis qudsi, "Ya ibadi, inni harramtu adh-dhulma 'ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadhalamu." Wahai sekalian hamba-Ku, sungguhnya saya telah mengharamkan kezaliman atas diriku, dan saya yang telah menjadikan perbuatan zalim tersebut haram di antara sesama kalian. Maka janganlah kalian saling membalimi. Maka perbuatan kezaliman adalah hal yang dilarang di dalam syariat. Dan di dalam syariat kita diterangkan bentuk-bentuk kezaliman yang dilarang. Dari kezaliman yang paling besar, kesyirikan, kezaliman antara sesama manusia, kezaliman yang dilakukan oleh hamba pada dirinya karena kurang di dalam melaksanakan perintah Rabb-nya, atau karena dia melanggar apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Diterangkan segala bentuk kezaliman, dan Allah terangkan bahaya perbuatan zalim di dunia dan di akhirat. Juga di dalam Al-Quran diterangkan tentang haramnya perbuatan khianat. Zalim itu adalah meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Itu zalim. Khianat adalah dia tidak menunaikan amanah yang diberikan kepadanya. Dan itu adalah khianat. Dan di dalam Al-Quranul Karim, perbuatan khianat adalah perbuatan yang terlarang. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu, la taqulu Allah wa ar-rasul wa taqulu amanatukum wa antum ta'lamun." Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengkhianati Allah dan mengkhianati Rasul-Nya. Dan jangan kalian mengkhianati amanah-amanah yang diserahkan kepada kalian sedangkan kalian mengetahuinya. Dan juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna Allah la yuhibbul khainin." Sungguhnya Allah tidak mencintai orang yang berbuat khianat. Dan di antara tanda orang-orang munafik, di antara tandanya tidak tuli nafal. Kalau dia diberi amanah, dia berkhianat. Dan agama kita adalah agama yang melarang sikap tidak menepati janji. Kita diperintah kalau sudah berjanji, kita harus memenuhi janji tersebut. Hendaknya menjalankan janji tersebut. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa awfu bil ahd, innal ahda kana mas'ula." Penuhilah janji kalian. Sungguhnya janji itu semuanya akan dipertanyakan di depan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah mengingatkan hamba-Nya yang bertakwa. Bala man awfa bi ahdihi wattaqa fa inna Allaha yuhibbul muttaqin. Bahkan siapa yang menepati janjinya dan dia senantiasa bertakwa, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang bertakwa. Ini keberadaan kaum muslimin. Mereka adalah umat yang tidak pernah berbuat zalim. Mereka adalah umat yang menepati janji. Kalau mereka disandarkan padanya amanah, mereka menunaikan amanah tersebut. Dan ini penting kaitannya. Kaidah dasar ini sangat penting makna dan artinya ketika kita membahas tentang pembagian orang-orang kafir. Ya, pembagian orang-orang kafir. Akan kita terangkan nanti bagaimana keindahan syariat Islam di dalam hal ini. Ini kandungan dari bab yang pertama. Dan maksud dari bab pertama ini semuanya adalah penjelasan tentang keindahan Islam. Mensucikan nama Islam dari segala tuduhan yang dituduhkan kepadanya. Islam adalah agama yang mulia. Islam adalah agama yang telah sempurna, penuh dengan rahmat dan kemurahan. Jelas tuntunan dan petunjuknya, tidak ada bentuk kezaliman padanya. Menganjurkan untuk mengadakan perbaikan dan melarang dari perbuatan kerusakan, menjaga keamanan. Ini ciri-ciri agama kita. Karena itu sangat keji kalau agama ini dituduh sebagai agama yang radikal atau agama yang menebarkan kesengsaraan di tengah manusia. Iya. Ini pendahuluan dalam bab yang pertama. Kemudian inti dari pembahasan di bab yang kedua, yang bermula dari halaman 81, yaitu berkaitan dengan prinsip-prinsip penting dalam masalah jihad. Dari halaman 81 hingga halaman 159. Di dalam bab ini diterangkan tentang jihad itu apa. Dan bisa dilihat definisi jihad dari halaman 84. Diterangkan jihad itu apa, dan juga diterangkan pembagian-pembagian jihad. Jadi kaidah dasar dalam agama. Dan saya meringkas pembahasan di sini bahwa jihad secara bahasa artinya adalah mencurahkan segala kemampuan, segala daya dan upaya. Dia menempuh hal-hal yang ada kesulitan padanya untuk mencapai sebuah perkara yang diinginkan. Itu adalah jihad. Kandungan dari sisi bahasa. Dan kandungan dari sisi bahasa erat maknanya dari sisi syar'i. Erat kaitannya dengan kandungan jihad secara istilah. Jihad kalau ingin dibahas secara istilah, maka kita harus melihat pembagian-pembagian jihad ini. Bagaimana pembagian-pembagian jihad di dalam syariat Islam? Di dalam agama kita, jihad ada pengertian umum dan ada pengertian khusus. Jihad dengan pengertian umum terbagi menjadi empat. Jihad dengan pengertian umum terbagi menjadi empat. Yang pertama adalah jihad untuk jihad dalam memperbaiki diri. Jihad yang kedua adalah jihad syaitan, jihad di dalam melawan syaitan. Jihad yang ketiga adalah jihad kuffar wal munafikin, jihad melawan orang kafir dan orang munafik. Jihad yang keempat adalah jihad arbab adz-zulmi wal bid'ah wal munkarah, jihad menghadapi orang-orang zalim, ahli bid'ah dan pelaku kemungkaran. Ini pembagian jihad diulangkan dari halaman 99 hingga halaman 108. Jihad secara umum terbagi menjadi empat. Ini makna umum. Jadi kalau dikatakan jihad, cakup empat masalah ini. Yang pertama adalah jihad melawan diri sendiri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-mujahidu man jahada nafsah." Orang yang berjihad adalah orang yang berjihad melawan dirinya sendiri. Nabi berkata dia adalah mujahid, orang yang melawan dirinya sendiri. Kenapa dianggap jihad? Sebab pada diri ini ada sejumlah masalah yang kita butuh berjihad menghadapinya. Jihad yang pertama, kita butuh berjihad memperbaiki diri kita dengan mengajari diri ini ilmu agama yang benar. Mempelajari ilmu agama, mengangkat kejahilan dari diri. Dan ini sudah jihad yang sangat besar, menghabiskan seluruh umur. Jihad yang kedua adalah jihad mengamalkan ilmu yang didapatkan. Jihad yang ketiga dari jihad pada diri sendiri, setelah dia berilmu dan mengamalkannya, dia menyampaikannya kepada manusia. Dan jihad yang keempat pada diri sendiri, dia hendaknya bersabar di dalam menghadapi masalah-masalah atau cobaan-cobaan, tatkala dia menuntut ilmu, tatkala dia beramal, atau tatkala dia menyampaikan dakwah. Ini kandungan dari jihad, memperbaiki diri sendiri. Ini jihad yang pertama. Jihad yang kedua adalah jihad melawan syaitan. Dan syaitan adalah musuh yang tidak pernah letih, dan musuh yang senantiasa menyerang manusia bersama dengan detak nafasnya dan bersama dengan giliran waktu dan masa. Ini keberadaan syaitan. Cerita Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Inna syaitana lakum adu, fattakhiduhu aduwa." Sebenarnya syaitan adalah musuh terhadap kalian. Maka senantiasa kalian anggap, kalian jadikan dia sebagai musuh. Peringatan dari Allah bahwa dia adalah musuh yang tidak pernah letih. Hendaknya kita menghadapi, menyiapkan persiapan untuk menghadapinya. Dan syaitan menyerang manusia secara global dari dua sudut, atau menghadapi, menyerang manusia dengan dua senjata. Senjata yang pertama yang dipakai syaitan untuk menyerang manusia adalah senjata dari arah syubhat. Dari arah syubhat diberikan kerancuan-kerancuan agama. Seorang beragama, pelajari agama, disesatkan kerancuan dalam agamanya, disesatkan dari jalan yang lurus. Dan ini senjata syaitan yang paling ampuh dan paling dia cintai. Senjata yang kedua adalah dari arah syahwat. Diberikan syahwat kepada manusia, jatuh dalam maksiat dosa. Kita katakan bahwa syubhat lebih berbahaya dan lebih disukai oleh syaitan. Setiap orang yang jatuh dalam maksiat, dia tahu dirinya bergelimang dengan dosa. Tapi orang yang jatuh dalam syubhat, dia tidak mengerti bahwa dirinya salah. Dia memahami bahwa dirinya benar. Karena itu syaitan lebih cinta pada senjata ini. Inilah keberadaan syaitan, bagaimana dia menyesatkan sejumlah kaum muslimin sehingga mempunyai ideologi-ideologi yang menyimpang, garis-garis pemahaman yang di luar dari tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan luar biasa upaya syaitan di dalam hal ini. Sampai Nabi mengabarkan bagaimana syaitan memberikan keraguan pada manusia. Datang syaitan kepada kalian, dia bertanya, siapa yang menciptakan langit? Maka si hamba ini menjawab, Allah yang menciptakannya. Perhatikan pertanyaannya, pertanyaannya indah. Siapa yang menciptakan langit? Jawabnya Allah. Syaitan tanya lagi, siapa yang menciptakan bumi? Allah. Siapa yang menciptakan gunung, menciptakan ini? Semuanya Allah. Kemudian setelah itu barulah syaitan menyusupkan keraguan di tengah pada hati hamba. Syaitan kemudian bertanya, kalau begitu siapa yang menciptakan Allah? Disusupkan keraguan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajari bagaimana cara menghadapi syaitan dalam hal ini. Kata beliau, siapa yang mendapati hal ini, itu artinya dia telah membuka pintu yang sangat banyak bagi syaitan. Hendaknya dia berhenti. Dan hendaknya dia berkata, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Dan hendaknya dia berucap, saya beriman kepada Allah. Selesai. Jangan dia pikirkan lagi. Tinggalkan apa yang disusupkan oleh syaitan tersebut. Ya. Demikian. Maka syaitan terus-menerus menyerang manusia. Ini adalah keberadaan sejumlah kaum muslimin yang menyimpang di dalam sejumlah masalah agama, termasuk di dalam masalah jihad ini, itu akibat serangan dari syaitan, kerancuan yang disusupkan oleh syaitan. Maka jihad menghadapi yang seperti ini termasuk jihad yang mulia. Kemudian dari jihad yang kedua, menghadapi syahwat. Syaitan menganjurkan manusia untuk berbuat maksiat, berbuat kemungkaran, berbuat kenistaan. Ini dari susupan, dari bisikan-bisikan syaitan. Dan berjihad menghadapi syaitan, dalam hal ini kita juga butuh dua senjata untuk menghadapi syaitan. Dan dua senjata ini diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam satu ayat di surah As-Sajdah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Waja'alna minkum a'immatan yahduna bi'amrina lamma sabaru wa kanu bi'ayatina yuqinun." Dan kami jadikan mereka menjadi para pemimpin dalam agama. Kapan mereka menjadi pemimpin dalam agama? Satu, tatkala mereka bersabar. Dan yang kedua, Fakat cara mereka yakin terhadap agama kami. Ini dua senjata. Kesabaran ini adalah senjata yang sangat ampuh sekali untuk menepis segala serangan syaitan dari arah syahwat. Syahwat apa saja yang dianjurkan kepadanya, kalau dia punya kesabaran, tidak mungkin dia mendekatinya. Adapun keyakinan, orang yang sampai ke derajat yakin, itu artinya dia mempunyai ilmu yang betul-betul mendalam, sehingga tertanam keyakinan di dalam sanwari. Maka syaitan dari syubhat apapun, ia mampu menepisnya dengan ilmu agama yang dia miliki. Tidak mungkin dia dibuat keraguan. Karena itu senjata untuk menghadapi syaitan yang pertama, dengan mempelajari ilmu agama yang benar. Kemudian yang kedua, melatih diri untuk bersabar dari segala bisikan dan ajakan syaitan yang memalingkan dari perintah Allah Subhanahu wa Taala. Ini jihad yang kedua, jihad menghadapi syaitan. Ya. Jihad yang ketiga adalah jihad menghadapi orang-orang kafir dan munafikin. Dan munafik yang kita inginkan di sini dengan dua jenisnya. Apakah itu munafik yang kafir keluar dari Islam, atau munafik nifaknya nifak alam. Jihad menghadapi mereka dengan beberapa tahapan. Kadang dengan lisan diorekan kebobrokan mereka dan bahayanya mereka terhadap umat. Kadang dengan lisan, kadang dengan tulisan, dan kadang dengan fisik. Adapun jihad secara fisik, ini akan ada orang yang tersendiri. Kemudian jihad jenis yang keempat adalah jihad menghadapi ahlul bidah, orang-orang yang mengadakan kemungkaran dan orang-orang yang berbuat kesesatan di tengah umat. Maka cara menghadapi mereka adalah menjelaskan agama yang benar kepada umat dan menerangkan kepada umat pentingnya kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Kemudian membongkar segala hal-hal, segala kesesatan yang mereka terkungkung di dalamnya. Ini semuanya masuk dalam kategori jihad fi sabilillah. Ini semuanya tingkat-tingkatan jihad. Dan siapa yang berjihad dengan empat tingkatan ini? Kata Ibn Al-Qayyim, dia masuk di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man mata wa lam yuhaddits nafsahu, man mata wa lam yabki wa lam yuhaddits nafsahu bih, mata ala syu'batin minan nifaq. Siapa yang meninggal dan belum berperang dan tidak meniatkan dirinya untuk berperang, tidak meniatkan dirinya untuk berjihad, maka dia meninggal di atas salah satu cabang dari cabang kemunafikan. Dia meninggal di atas salah satu cabang dari cabang kemunafikan. Maka harus ada niat dalam hal ini. Dan ini jihad dengan makna umum. Kami salah persepsi dari sebagian manusia yang mengartikan jihad seakan-akan hanya dengan makna mengangkat senjata saja. Dari memahami jihad dengan makna jihad hawa nafsu saja, sehingga meninggalkan jihad dengan makna mengangkat senjata, ini juga salah. Dari memanakan jihad dengan cara ma'ruf nahi munkar, memberantas tempat-tempat perjudian, tempat-tempat perzinahan dan lainnya. Membatasi jihad dalam makna-makna ini adalah hal yang tidak benar. Bahkan jihad maknanya umum dan kandungannya luas. Kandungannya luas. Namun yang menjadi sudut pembahasan juga di sini yang harus kita perhatikan, bahwa jihad mempunyai makna yang sifatnya makna khusus, yaitu jihad secara fisik. Kalau tadi maknanya umum, dengan lisan, dengan tulisan, dengan harta, ini dengan fisik, dengan tubuhnya, dengan jiwa dan raganya, dia berjihad. Jihad yang seperti ini ada hukum-hukum tersendiri di dalam syariat. Hukum-hukum tersendiri ini diterangkan dari halaman 113 hingga halaman 149. Baik. Adapun jihad yang sifatnya menghadapi orang-orang kafir, sifat jihad yang kalau dikhususkan menghadapi orang-orang kafir, maka jihad menghadapi orang-orang kafir ini terbagi dua. Yang sifatnya secara fisik, ada namanya jihadul hujum, ada namanya jihad menyerang. Yaitu kaum muslimin yang mulai menyerang. Kaum muslimin di bawah sebuah pimpinan negara, mereka mulai menyerang orang kafir. Ini namanya jihadul hujum. Ini jihad disyariatkan dengan syarat-syarat yang kita akan sebutkan. Jihad yang kedua ada namanya jihadul mudafa'ah. Namanya jihad membela diri. Kaum muslimin di negerinya diserang oleh orang kafir, maka mereka wajib untuk membela dirinya. Dan kalau mereka meninggal dalam hal tersebut, terhitung mati syahid, terhitung jihad fi sabilillah. Ini dua jihad melawan orang kafir secara fisik. Ya. Ada pun jihad yang pertama yang disebut dengan nama jihad hujum, atau kalau di Indonesia kan dengan nama jihad menyerang. Jihad yang seperti ini adalah jihad yang disyariatkan dalam agama kita, dan pensyariatannya akan berjalan hingga hari kiamat. Ya. Jadi bantahan terhadap mereka yang mengatakan bahwa jihad sekarang itu di masa Nabi saja, sekarang tidak ada lagi. Ya. Itu salah. Jihad yang seperti ini, kewajibannya tetap berlaku hingga hari kiamat. Namun jihad yang seperti ini disyaratkan tiga syarat penting. Dan tiga syarat inilah yang banyak dilalaikan oleh manusia. Tiga syarat ini yang banyak dilalaikan oleh sejumlah anak muda yang hanya mengandalkan semangat belaka. Baca ayat-ayat hadis tentang keutamaan jihad, masya Allah, keutamaan yang sangat besar. Siapa yang terbunuh di jalan Allah, maka dia pasti masuk surga, dijanjikan dengan bidadari. Kemudian ketika dia meninggal, dia tidak merasakan pedihnya sakaratul maut. Dan berbagai keutamaan dalam bagi orang yang berjihad fi sabilillah, keindahan yang sangat luar biasa. Anak-anak muda biasanya hanya diberikan doktrin seperti itu, hadis-hadis, ayat, keutamaan jihad, keutamaan jihad. Betul, semuanya punya keutamaan. Dan siapa yang tidak ingin mendapatkan keutamaan itu, semuanya menghendakinya. Tapi apakah itu yang dikatakan jihad yang benar? Itu menjadi pertanyaan. Itu menjadi pertanyaan di sini. Maka sekarang harus kita bahas jihad, tujuan jihad yang menyerang itu bagaimana? Yang disyariatkan dalam agama. Dan kita sebutkan ya, dari halaman 124 dan seterusnya bahwa jihad hujum ini disyaratkan tiga syarat. Jihad hujum disyaratkan tiga syarat. Syarat yang pertama, jihad itu harus dipimpin oleh seorang kepala negara. Ini syarat yang pertama. Syarat yang kedua, jihad tersebut boleh ditegakkan kalau kaum muslimin mempunyai kekuatan yang cukup. Syarat yang kedua. Syarat yang ketiga, jihad tersebut boleh ditegakkan kalau kaum muslimin mempunyai wilayah atau negara kekuasaan. Ini tiga syarat dari jihad fi sabilillah. Iya. Adapun syarat yang pertama, harus sebuah pemimpin atau seorang pemimpin, ini adalah syarat mutlak di dalam jihad hujum. Di dalam jihad yang sifatnya menyerang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan dalam hadis Abu Hurairah riwayat Bukhari dan Muslim, kata beliau, "Inna al-imam junnah yuqatalu min wara'ihi wa yuqta bih." Sungguhnya imam itu adalah tameng, pelindung, dilakukan peperangan di belakangnya, dan dialah tempat berteduh, tempat berlindung. Perhatikan bagaimana hadis ini nas yang sangat agung dari Nabi. Beliau tetapkan bahwa kepemimpinan jihad atau syariatnya jihad harus dibawa kepemimpinan seorang pemimpin. Harus dibawa kepemimpinan seorang pemimpin yang syah. Ya. Karena itu di masa dahulu, kalau kita lihat dalam sejarah Rasulullah, ketika Nabi di Mekah, tidak ada dari para sahabat yang mengubarkan jihad. Misalnya 5 orang, ayo kita serang orang-orang kafir di sana. Nabi melakukannya. Mereka semuanya menunggu perintah yang Rasulullah SAW. Bahkan setelah pindah ke Madinah, dan di Madinah ada orang-orang Yahudi, namun tidak ada yang melakukan peperangan dengan Yahudi tersebut dengan perbuatan diri sendiri. Sebab semuanya di bawah pengaturan Nabi SAW yang pertimbangkannya. Bahkan lebih dari itu, di perjanjian Hudaybiyah, bagaimana Nabi dan para sahabatnya 1300 orang sudah sedemikian jauhnya dari Madinah berjalan ke Mekah sampai di Hudaybiyah, ingin haji mereka, bukan untuk datang ingin perang, ingin haji. Dihadang oleh kaum musyrikin, kalian tidak boleh masuk Mekah. Yang akhir dari kisah itu, terbentuklah perjanjian Hudaybiyah bahwa tahun ini kaum muslimin tidak boleh masuk Mekah, nanti mereka haji tahun depan. Kemudian poin yang kedua dari perjanjian, siapa yang masuk Islam dari orang di Mekah kemudian dia lari ke Madinah, maka harus dikembalikan lagi ke Mekah. Perhatikan dalam keadaan yang sedemikian rupa. Dan Umar bin Khattab sendiri waktu itu yang beliau ada bentuk ketidaksetujuan, namun beliau tidak menyuruh para sahabat untuk ayo kita berjihad. Semuanya di tangan Rasulullah SAW keputusan, pimpinan negara. Sebagai pimpinan negara, padahal jumlah mereka 1300 orang. Umar berkata, ya Rasulullah, bukankah kita kalau terbunuh kita mati syahid? Ya. Saya perhatikan di sini bagaimana keindahan agama. Agama itu bukan dibangun di atas semangat belaka. Bukankah kita mati syahid? Ya betul, mati syahid diharapkan. Itu semangat. Tapi Nabi ada pertimbangan yang lebih besar daripada itu. Kemaslahatan yang lebih besar di belakang hal tersebut. Boleh melihat umat Islam masih lemah untuk saat ini. Tidak apa-apa mengadakan perjanjian. Kita susun kekuatan dan belakangan kita akan menguasai mereka. Nah, berjalan perjanjian Hudaybiyah, kemudian kaum muslimin menjaga perjanjian. Ketika orang kafir Quraisy sendiri yang membatalkan perjanjian, maka Allah bukakan kemenangan untuk kaum muslimin. Dan ini adalah diantara keindahan agama kita pada segala tuntunannya. Maka syarat yang pertama yang disyaratkan dari jihad itu harus dibawa kepemimpinan seorang pemimpin. Harus dibawa kepemimpinan seorang pemimpin. Dan dalam hadis Hudzaifah bin Yaman ketika ditanya, ketika terjadi perpecahan, maka Nabi tanya, bagaimana caranya Rasulullah ketika terjadi perpecahan itu? Kata beliau, tanzam jama'at al-muslimin wa imamahum. Adanya kamu komitmen dengan jemaah kaum muslimin dan imam mereka. Kaum muslimin di bawah satu negara, di bawah pimpinan negaranya, kita harus komitmen padanya. Ya. Dari kunci dari kepala negara. Mereka diadakan itu untuk mewujudkan kebaikan di tengah manusia. Kalau tidak ada kepala negara, maka urusan manusia akan sempurna, tercerai-berai. Ya. Yang kuat akan memangsa yang lemahnya. Hukum rimba yang akan berlaku. Dan ini terbukti dalam segala keadaan yang pernah berlalu dalam sejarah. Tidak pernah ada yang melakukan kudeta terhadap seorang penguasa muslim kecuali yang terjadi adalah keonaran dan kerusakan pertumpahan darah di tengah kaum muslim. Belasan di dalam sejarah kisah-kisah yang seperti ini. Karena itu harus diketahui bahwa Islam adalah agama yang sifatnya ingin mewujudkan kemaslahatan di tengah manusia dan menolak segala bahaya yang bisa membahayakan manusia. Di antara ahli hikmah ada yang mengatakan bahwa seorang penguasa yang zalim berpuasa 60 tahun itu lebih baik daripada sehari tanpa penguasa. Dengan puasa yang zalim ada aturan, ada keamanan di tengah manusia. Walaupun keamanan tidak maksimal atau kurang, tapi berbeda dengan penguasa. Kita dulu di Indonesia ini pernah mengalaminya. Masa-masa yang kita melihat ada penguasa tapi sedang digoyah, keadaannya sudah demikian rupa. Betapa banyak perampok yang berkeliaran, orang-orang yang membajak di jalanan karena keadaan yang goyah saja. Apalagi kalau tidak ada kekuasaan. Maka di sinilah arti dari pentingnya jihad itu dibawa kepemimpinan seorang pimpinan negara. Kemudian bukankah jihad itu butuh strategi perang? Untuk mengarahkan pasukan, kalau pemandangnya banyak macam dari banyak tempat, tidak akan beres dan tidak akan tercapai maksud dari tujuan jihad. Ini maunya menyerang dari depan, ini maunya dari belakang, tidak akan pernah ketemu. Karena itu dari keinginan syarat kita dijadikan jihad sifatnya menyerang itu dengan syarat harus dipimpin oleh pimpinan negara. Ini syarat yang pertama. Syarat yang kedua, jihad boleh ditegakkan apabila kaum muslimin mempunyai kekuatan. Harus ada kekuatan. Kapan tidak punya kekuatan, tidak boleh menegakkan jihad. Perhatikan di Mekah, Nabi SAW di Mekah tidak pernah mengubarkan jihad dengan tangannya, hanya jihad dengan lisan. Karena itu ayat-ayat yang sifatnya makkiyah yang ada perintah jihad di dalamnya, itu adalah jihad dengan lisan. Ini kaidah dalam penafsiran. Semua ayat yang sifatnya makkiyah ada perintah jihad, maka itu jihadnya dengan lisan, dengan hujjah dan argumen, bukan jihad dengan tangan. Adapun di Mekah, Nabi dan para sahabatnya dilarang berjihad. bukan hanya dikatakan tidak ada izin, belum keluar izin. Bahkan yang ada larangan untuk berjihad dengan tangan di Mekah. Allah menyatakan dalam Al-Quran, Alam tara ila alladziina qila lahum kuffu aydiyakum wa aqimus salata wa atuz zakah. Tidakkah kalian melihat kepada orang yang diperintahkan kepada mereka, tahanlah tangan-tangan kalian, jangan kalian mengangkat senjata. Yang kalian lakukan tegakkan salat, keluarkan zakat. Ini diperintah kepada Nabi dan para sahabatnya di Mekah. Setelah mereka pindah ke Madinah, kaum muslimin punya kekuatan, terbentuk negara Islam di Madinah, barulah turun perintah jihad fi sabilillah untuk memerangi orang-orang kafir. Ya ayuhan Nabi, harjil mu'minin al-qital. Wahai Nabi, bangkitkan semangat kaum mu'minin untuk berperang. Karena kaum muslimin punya kekuatan. Ya. Demikian. Maka ini syarat yang kedua. Dan syarat yang kedua ini adalah syarat mutlak. Harus ada. Ya. Kekuatan yang cukup. Dan kekuatan yang cukup itu bukan diukur oleh orang per orang. Oh, saya sudah punya 200 pengikut, boleh saya melakukan kudeta. Ya. Nah, begini adalah hal yang salah. Hendaknya diperhatikan bahwa jihad fisabilillah punya ketentuan dan syarat-syarat dalam syariat. Harus mempunyai kekuatan yang cukup untuk melakukan peperangan dengan orang-orang kafir. Kemudian syarat yang ketiga, kaum muslimin harus punya wilayah kekuasaan. Dan sepakat para ulama bahwa jihad, syariat jihad dengan tangan itu baru disyariatkan di Madinah. Ini adalah ijma konsensus di tengah para ulama, di kalangan para ulama, bahwa jihad dengan tangan disyariatkan ketika Nabi pindah ke Madinah. Dan Nabi hijrah ke Madinah setelah terbentuk negara Islam di Madinah. Yang dikenal dengan kekuatan dan kepiawaian mereka, keahlian mereka dalam berjihad, di dalam peperangan dari semenjak dahulu sebelum mereka masuk Islam. Maka Nabi turun di semua negeri yang punya kekuatan dan ada wilayah kekuatan juga. Ini keberadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka disyarat jihad fi sabilillah. Jihadul hujum harus dengan tiga syarat. Syarat yang pertama, harus dipimpin oleh seorang pimpinan negara. Syarat yang kedua, harus mempunyai kekuatan. Syarat yang ketiga, harus mempunyai wilayah kekuatan. Tiga syarat. Kemudian tiga syarat ini dilihat lagi ketentuan-ketentuan yang lainnya, bagaimana aturan jihad dalam Islam. Jihad itu sebelum dikobarkan, sebelum memerangi orang kafir secara fisik, ada tahapan-tahapan yang dilalui sebelumnya. Tahapan yang pertama, seruan kepada orang kafir sebelum masuk Islam. Disuruhkan masuk Islam. Kalau mereka menolak masuk Islam, dikasih pilihan yang kedua. Pilihan yang kedua, silakan kalian di atas agama kalian. Kami tidak memaksa masuk Islam. Silakan kalian di atas agama kalian. Tapi kalian harus tunduk kepada peraturan kaum muslimin. Kalian harus membayar upeti kepada kaum muslimin, membayar jizyah. Kenapa diharuskan seperti itu? Sebab aturan yang bisa menenangkan manusia itu aturan Islam. Kalau mereka biarkan berjalan sendiri, kerusakan yang akan terjadi muka bumi. Karena itu Islam mengharuskan mereka tunduk di atas di bawah peraturan kaum muslimin, dan mereka dalam keadaan Cina, karena mereka tidak mau masuk dalam Islam. Kalau mereka menolak yang kedua ini, baru Nabi memerintah supaya memerangi mereka. Memerangi mereka. Dan kalau sudah diperintah memerangi, ini artinya masuk ke dalam kategori jihad hujum. Dan jihad hujum ini dengan tiga syarat yang kita sebutkan tadi. Kemudian dari ketentuan jihad di dalam syariat kita, bahwa jihad itu adalah salah satu wasilah, adalah salah satu cara untuk menegakkan dakwah yang diinginkan dengan jihad, tersebarnya agama Islam, urainya orang-orang kafir, tersebarnya kemungkaran, meratanya kebaikan di tengah manusia. Itu yang diinginkan di dalam agama kita, dalam syariat jihad. Maka dia adalah wasilah dakwah, tapi ingat, bukan tujuan utama. Artinya apa? Artinya kalau kaum muslimin suatu saat atau di keadaan tertentu mereka belum mampu menegakkan jihad, maka gugur kewajiban ini atas mereka. Yang mereka tegakkan adalah cara-cara yang lain untuk menegakkan dakwah. Adapun dengan cara jihad ini, dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan dalam syariat. Iya. Kemudian di antara ketentuan jihad pula, menteri yang dikumandangkan padanya adzan. Dikumandangkan adzan kepada kaum muslimin. Negeri yang mayoritas kaum muslimin. Maka yang seperti ini tidak boleh diadakan peperangan di sini. Karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau beliau mengintai suatu kaum sudah berada di waktu subuh, maka beliau mengatakan para sahabatnya tunggu sampai masuk waktu salat subuh. Begitu masuk waktu salat subuh tidak terdengar adzan di negeri itu, maka ini adalah negeri yang mereka tetap dalam kekafiran. Maka Nabi pun memerangi mereka. Jadi kita harus sayangkan terhadap orang-orang yang mengadakan aksi peledakan, pemboman di negeri-negeri kaum muslimin yang dikumandangkan padanya adzan. Dan yang lebih tidak terancam lagi, orang-orang yang melakukan hal tersebut di Mekah Mukarramah atau dia lakukannya di negeri-negeri kaum muslimin, ya di kota Madinah. Ya. Ini adalah satu tindak kekejian dan satu pelanggaran yang sangat besar ya, terhadap syariat kita. Nah, maka ini dari tuntunan-tuntunan jihad yang sifatnya jihad yang kudus. Ada pun jihad yang kedua namanya jihad mudafa, jihad membela diri. Jihad membela diri. Jihad membela diri ini kaum muslimin diserang oleh orang-orang kafir. Maka yang namanya diserang, mereka punya hak untuk membela diri. Di sinilah ketentuan dari agama kita. Siapa yang dalam keadaan diserang, kemudian dia mempertahankan jiwanya, hartanya, kehormatannya, keluarganya atau agamanya, dia mati dalam hal tersebut, maka dia terhitung mati syahid. Karena kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qutila duna nafsihi fa huwa syahid. Man qutila duna malihi fa huwa syahid. Man qutila duna ahlihi fa huwa syahid. Man qutila duna irdihi fa huwa syahid. Man qutila duna dinihi fa huwa syahid. Siapa yang dibunuh karena membela agamanya dia mati. Siapa yang dibunuh karena dia membela dirinya dia mati syahid. Siapa yang dibunuh karena dia membela hartanya dia mati syahid. Siapa yang dibunuh karena dia membela keluarganya dia mati syahid. Siapa yang dibunuh karena dia membela kehormatannya dia mati syahid. Siapa yang dibunuh karena dia membela agamanya, maka dia mati syahid. Diterangkan, dia mati syahid. Dan kaum muslimin yang diserang berkewajiban untuk membela dirinya kalau mereka mempunyai kemampuan. Dan kaum muslimin yang di sekitarnya, kalau mereka punya kemampuan, mereka membantu saudaranya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in istansarukum fi syai' fa 'alaykum an-nasr." Dan kalau mereka meminta pertolongan kepada kalian dalam agama, maka hendaknya kalian mengadakan pertolongan untuk mereka. Dan ini menunjukkan bagaimana kaum muslimin itu satu tubuh, saling membantu. Kalau ada saudara yang diserang, mereka pun ikut diserang dalam hal tersebut. Ini kalau mereka di dalam satu negara. Adapun kalau mereka di luar negara, maka kaum muslimin di negara lain, kalau ingin keluar membantunya, ini harus ada izin dari penguasanya. Sebab dia sudah jihadnya jihad menyerang, bukan lagi membela diri. Harus ada izin dari penguasanya. Karena itu di antara kesalahan yang banyak terjadi, ketika misalnya muncul kasus di Palestina, di Afghanistan, ada sebagian orang di Jakarta, sebagian kelompok, yang kelompok ini dari dahulu mendirikan jihad di masa Afghanistan dan seterusnya, tapi tidak ada prakteknya. Ya. Kumpulkan massa sudah 2.000 orang yang mendaftar, ya belakangan ternyata mereka hanya ingin mencari hati manusia saja. Memandangkan untuk jihad berangkat ke Palestina, ya, sukarelawan ke sana, tanpa mendapatkan izin dari penguasa, dan ini tidak dibenarkan dalam syariat. Dan itu bukan jihad yang syar'i, bukan jihad yang syar'i. Ya. Maka sangat diperlukan memahami makna ucapan Rasulullah SAW, innamal imamu junnah, sungguhnya imam itu adalah tameng, yuqatalu min waraihi, ditegakkan jihad dari belakang. Ini nas dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bukan dari kantong kita, bukan pula dari kantong para ulama kita. Ini adalah nas tegas dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam akan disyariatkannya jihad. Ya. Jadi ini secara merupakan pembagian jihad. Ada jihadul hujum, ada jihad mudafa. Jihadul hujum dan ada jihad mudafa. Dan di antara hal yang sangat penting juga di sini yang harus diuraikan adalah pembagian orang-orang kafir. Dan pembagian orang-orang kafir ini diuraikan dari halaman 149. Dan seterusnya. Di dalam syariat kita, orang kafir itu terbagi empat. Orang kafir terbagi empat. Tiga haram untuk dibunuh. Yang satunya ia boleh untuk diperangi, boleh dibunuh. Kafir yang pertama disebut dengan nama kafir zimmi. Kafir zimmi. Disebutkan definisinya di halaman 129. Kafir zimmi yaitu orang kafir yang membayar jizyah, upeti, yang dipungut setiap tahun sebagai imbalan perihnya mereka tinggal di negeri kaum muslimin. Itu kafir zimmi. Kafir yang tinggal bersama kaum muslimin di satu negara, dia taat kepada peraturan negara, juga mengikuti apa yang dituntutkan oleh negara. Maka kafir yang seperti ini adalah kafir zimmi. Kafir yang seperti ini tidak boleh untuk dibunuh. Kita sebutkan kandungan dari ayat-ayat dan hadis-hadis dalam masalah ini. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Zimmatul muslimina wahidah, yas'abiha adanahum." Zimmah kaum muslimin satu. Kalau sudah ada dari kaum muslimin yang memberikan jaminan kepada orang lain, maka jaminan ini harus dijaga oleh seluruh kaum muslimin dari bawahnya sampai atasnya. Kalau negara sudah memberikan jaminan keamanan, maka harus dijaga oleh seluruh kaum muslimin dari bawah sampai atasnya. Ini kafir zimmi. Kafir yang pertama atau kafir yang kedua adalah kafir mu'ahad. Definisinya di halaman 151, yaitu orang-orang kafir yang telah terjadi kesepakatan antara mereka dan kaum muslimin untuk tidak berperang dalam kurun waktu yang telah disepakati. Jadi anggaplah misalnya, kita ambil contoh masa dahulu. Nabi setelah mengadakan perjanjian di Hudaybiyah dengan orang-orang kafir Quraisy, maka orang-orang kafir Quraisy seluruhnya otomatis menjadi kafir mu'ahad. Tidak boleh lagi diperangi. Sebab telah terjadi perjanjian untuk saling damai. Tidak mengadakan pertempuran peperangan selama 10 tahun. Ya. Dan yang seperti ini kita diperintah untuk menepati janji. Siapa yang membunuh kafir yang seperti ini, Rasulullah mengancamnya dengan ancaman yang sangat keras. Dalam hadis Abdullah bin Amr bin Ash yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Rasulullah menyatakan, "Man qatala mu'ahadan lam yarah raihatal jannah wa inna rihaha latujadu min masirati 40 'aman." Siapa yang membunuh kafir mu'ahad, dia tidak akan mencium baunya surga. Padahal baunya surga dicium dari jarak 40 tahun perjalanan. Bayangkan, siapa yang membunuh kafir mu'ahad tidak akan mencium baunya surga. Sebenarnya hadis ini menjadi pelajaran bagi anak muda yang terlalu bersemangat. Kok kafir dibunuh tidak masuk surga muslim? Diancam tidak masuk surga. Di sinilah letak keindahan Islam. Bukankah sudah terjadi perjanjian? Dan bukankah seorang muslim kalau setelah berjanji tidak boleh dia melanggar janjinya? Di sini letak keindahan Islam. Rasulullah tidak pernah mendidik umat untuk menjadi orang yang berkhianat, melanggar janjinya, orang yang tidak baik akhlaknya di tengah manusia. Maka yang seperti ini dijaga di tengah kaum muslimin. Dijaga di tengah kaum muslimin. Dan Nabi mengatakan, siapa yang membunuh kafir mu'ahad tidak mencium baunya surga. Tidak mencium baunya surga. Ini kafir jenis yang kedua. Kafir jenis yang ketiga namanya kafir musta'man. Definisinya di halaman 153, yaitu orang kafir yang mendapat jaminan keamanan dari kaum muslimin atau sebagian muslimin. Ini kafir dari luar negeri kaum muslimin. Dia masuk ke negeri kaum muslimin. Ketika dia masuk, dijamin keamanannya oleh negara atau dijamin keamanannya oleh salah seorang dari penduduk negara. Maka kafir yang seperti ini harus dilindungi, tidak boleh diganggu. Ya. Jangankan kalau negara yang menjaminnya, kalau di dalam negara, anggaplah perempuan yang menjaminnya juga harus diterima. Pernah datang dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Ummu Hanif, saudara perempuan Ali bin Abi Thalib, kepada Rasulullah. Dia berkata, "Ya Rasulullah, saya telah melindungi si fulan." Fulan ini kafir. "Ya Rasulullah, saya telah melindungi si fulan untuk masuk ke Mekah. Sedangkan saudaraku Ali bin Abi Thalib ingin membunuhnya." Jadi Ummu Hanif mengeluhkan perbuatan Ali bin Abi Thalib. Maka kata Rasulullah, "Ya Ummu Hanif, qad ajarna man ajartu." "Wahai Ummu Hanif, kami sudah lindungi siapa yang kamu lindungi." Perhatikan, Ummu Hanif melindunginya, maka Nabi sebagai pimpinan negara, beliau juga melindunginya. Ini karena beliau menjaga kehormatan seorang muslimah dan juga menjaga perjanjian yang dia lakukan dengan orang tersebut. Ini namanya kafir musta'man. Ini keberadaan turis-turis asing yang masuk ke negeri kaum muslimin. Tidak boleh dibunuh. Kalau mereka melakukan kemungkaran, maka orang yang melihat kemungkaran tidak ada larangan. Dia melarangnya dengan lisannya. Siapa yang melarang? Adapun merubah dengan tangan, maka ini adalah wewenang penguasa. Ini adalah wewenang penguasa. Dia melihat kemungkaran, harus merubah dengan tangan, dia laporkan kepada penguasa. Penguasa tidak menindaklanjuti, maka itu adalah tanggung jawab dia antara dia dan antara Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun dia sudah lepas tanggung jawabnya. Ya. Ini yang sana tuntunan syariat kita. Ini tiga jenis kafir. Kafir dini, kafir mu'ahad, dan kafir musta'man. Selain dari tiga ini, namanya kafir harbi. Kafir harbi inilah yang boleh diperangi dan boleh dibunuhi. Ya, kalau kita berbicara boleh diperangi, boleh dibunuhi, berarti kita artinya memerangi orang kafir dengan fisik, kan begitu? Ya. Kalau berbicara melawan orang kafir dengan fisik, kita kembali kepada pembagian jihad yang kita sebutkan tadi. Kalau jihad terbagi dua, ada jihad menyerang, jihad al-hujub, dan ada jihad dhifa, ada jihad membela diri. Ya. Demikian. Ini pembagian-pembagian jihad di dalam tuntunan agama kita. Sekarang kita ingin melacak sebagai bahan pertimbangan. Dan ini adalah hal yang merisaukan dan harus disampaikan sebagai contoh di sini. Kita lihat misalnya buka kasus bom Bali pertama, atau kasus bom Bali kedua, atau tidak perlu jauh-jauh, kasus bom Makassar, atau apa yang dilakukan misalnya di Jakarta misalnya. Sekarang orang-orang yang melakukan peledakan ini, mengadakan aksi-aksi peledakan bom, mereka mengatakan bahwa itu adalah termasuk dari jihad fi sabilillah. Bahkan Imam Samudra menulis buku khusus tentang itu, judulnya Aku Melawan Teroris. Ya. Dia pastikan bahwa jihadnya adalah jihad yang dibenarkan dalam syariat. Nah, ini kita bantah dalam bab yang keempat. Sekarang kita lihat. Baik. Jihad yang kalian lakukan sekarang di bom Bali sekarang, kalian memerangi siapa? Jawabannya, kami memerangi orang-orang kafir. Baik, kalian memerangi orang-orang kafir. Sekarang muncul sejumlah pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, apakah yang terbunuh semua orang-orang kafir saja? Apa jawabannya? Juga banyak korban dari kaum muslimin. Walaupun korban waktu itu adalah korban fisik di Bali sedikit, tapi korban yang banyak di negeri lain, di selain Bali lebih banyak lagi. Betapa banyak dari saudara-saudara kita kaum muslimin, mereka tersempit lingkup dakwanya, kadang ada yang di masjid ditangkap gara-gara ulah dari sebagian orang. Iya kan? Maka ini menunjukkan bahwa jihad kalian tidak benar, dari sisi yang pertama. Pertanyaan yang kedua, kalian memerangi kafir. Sekarang orang kafir terbagi empat. Kafir jenis mana yang kalian perangi? Kalau mereka katakan itu kafir harbi, maka itu adalah suatu hal yang salah dalam pengertian syariat. Tidak ada kafir harbi di Indonesia. Yang masuk ke sini, apakah dia orang penduduk asli Indonesia, itu namanya kafir dini, atau dia turis, itu namanya kafir musta'man. Tidak boleh dibunuhi. Ini kesalahan dari sisi yang kedua. Kalau Imam Samudra di akal-akalan di bukunya. Nah, yang masuk ke Indonesia, intelijen Amerika. Memang maksudnya turis, tapi intelijen mereka. Ya, jadi mainnya main akal-akalan. Jadi kita bantah dalam akhir bab. Dan kita sebutkan bahwa itu dari permainannya saja ingin mengaburkan permasalahan. Baik, sekarang pertanyaan yang ketiga. Jadi mereka sudah salah sudah. Dari target sudah salah. Kemudian salah dari sisi yang ketiga, ini pertanyaan untuk mereka. Sekarang jihad yang kalian lakukan, jihad apa? Jihad melawan orang kafir secara fisik terbagi dua. Ada jihad menyerang dan ada jihad membela diri. Ya. Kalau dia katakan jihad membela diri tidak benar, buat mereka yang duluan menyerang, ya kan? Kalau begitu ini bukan jihad membela diri. Sebab bentuk yang kalian lakukan adalah serangan. Ya. Kalian yang memulainya. Sekarang kalau tidak masuk, mereka menghitung sebagai jihad menyerang. Jihad menyerang disyaratkan tiga syarat. Mana pimpinan negaranya? Mana kekuatannya? Mana wilayah kekuasaannya? Tidak ada jawabannya. Tidak ada pimpinannya. Tapi tikus di bawah tanah. Mereka punya negara-negara di bawah tanah. Ini sifatnya orang-orang pergerakan. Punya pergerakan-pergerakan rahasia, terbentuk dari sebagian orang, ada pimpinan tertentunya, mereka baiat padanya, nampak, kalau diusut di kejaksaan, oh tidak ada, tapi hakikatnya ada gerakan yang terselubung. Demikian. Ini keberadaan sebagian orang. Mana kekuatan kalian? Dicari saja mereka lari. Bersembunyi. Tidak ada kekuatan. Apalagi kalau dipertanyakan mana wilayah kekuasaan kalian, mungkin jawabannya lebih lucu lagi. Ya. Maka tidak ada syarat jihad yang terpenuhi pada apa yang mereka lakukan. Karena itu kejadian-kejadian seperti ini harusnya tidak keraguan bagi seorang Muslim, tidak ada kesamaran untuk mengatakan itu adalah bukan jihad fi sabilillah. Tidak terhitung jihad. Ya. Jadi bukan pembelaan terhadap siapapun. Siapa yang suka kepada orang kafir? Seorang Muslim ada yang suka kepada kafir, benci kepada agama mereka. Tapi ingat, agama kita telah memberikan tuntunan pembagian kafir itu dalam hal dibunuh atau tidaknya. Dan kalau Anda adalah seorang Muslim yang taat menjalankan agama, jalankan tuntunan agama yang telah disebutkan. Iya. Contoh kasus lainnya misalnya kejadian 11 September 2001 atau iya. Kejadian 11 September ini, siapapun yang melakukannya, itu adalah hal yang salah, hal yang tidak dibenarkan. Walaupun dengan banyak indikasi menunjukkan bahwa yang melakukannya itu adalah siasat dari orang-orang kafir sendiri, dari kalangan Yahudi maupun Amerika sendiri yang punya strategi seperti itu untuk mereka bisa melancarkan berbagai gerakan mereka menghantam kaum Muslimin. Tapi yang sangat disayangkan di sini dan harus kita kritik, ketika Usama bin Laden mengaku mereka berada di belakangnya. Usama bin Laden dan teman-temannya. Dan mereka ini adalah orang-orang yang sifatnya tersesat di atas metode jihad. Dan masuk di dalam gerakan-gerakan terselubung, mengkafirkan para penguasa kaum muslimin, bahkan mengkafirkan orang-orang Islam sendiri. Dan jangan tertipu dengan slogan menyampaikan dakwah, menyampaikan Islam. Yang harus kita sorotin adalah bahwa dia mengaku orang-orang yang berada di belakang tersebut. Maka siapapun yang melakukannya, kita katakan ini dalam timbangan syariat adalah hal yang tidak diperbolehkan. Sebab kalau dia melakukan hal tersebut sifatnya serangan, dan dia maksudnya bukan dalam bentuk jihad fi sabilillah. Ini sisi yang pertama. Sisi yang kedua, dia melakukan serangan tersebut dari Amerika. Dan ketika dia masuk melalui imigrasi. Dia melakukan skandal di imigrasi, dan itu perjanjian. Perjanjian dengan negara tersebut bahwa mereka akan melakukan perdamaian, tidak melanggar ke peraturan yang ada di negara tersebut yang berkaitan dengan keamanan. Tatkala dia melakukan penyerangan, maka hal ini adalah hal yang tidak dibenarkan dalam syariat. Ini salah terhitung. Ya. Karena itu hati-hati melakukan perjalanan ke negeri tadi. Kalau masuknya ke dalam negeri tersebut, ini adalah bentuk pengakuan terhadap hukum-hukum yang mereka lakukan, terhadap aturan-aturan yang mereka lakukan. Dan ini semua pada setiap negara seperti ini. Siapa yang masuk ke Indonesia, distempel di imigrasi di bandara, maka itu adalah jaminan dari negara diri di negara tersebut, dan keharusan bagi orang yang distempel paspornya untuk menaati peraturan negara. Maka ini diantara contoh-contoh yang harus kita perhatikan, dan hendaknya kita membuka wawasan dalam hal ini. Kemudian yang berkaitan dengan masalah terorisme, ya, di bab yang ke-3 kita terangkan apa itu terorisme, ya, dengan panjang lebar. Yang waktu membatasi kita, jelas terorisme dari kalimat teror yang kalau dibahasakan dengan bahasa Arab mungkin mendekati makna al-irhab, yaitu memberikan, yang membuat keresahan, ketakutan di tengah manusia, membuat keonaran di tempat yang aman. Itu bentuk-bentuk teror. Dan teror di dalam pandangan syariat kita terbagi dua. Ada yang terpuji dan ada yang tercela. Yang terpuji ini adalah bentuk teror di dalam medan jihad fi sabilillah yang disyariatkan. Ini yang terpuji. Allah berfirman dalam Al-Quran, wa a'itu lakum mastata'tum min quwwa wa min ribatil khayl turhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum. Dan siapkanlah untuk menghadapi musuh-musuh kalian segenap kemampuan kalian yang paling maksimal untuk menggetarkan musuh-musuh kalian dan musuh-musuh Allah dan musuh-musuh kalian. Jadi sebutkan itu untuk menggetarkan, membuat teror di tengah musuh-musuh kalian. Dan ini adalah satu hal yang wajar di mata seluruh manusia. Masa orang masuk jihad misalnya sudah di tengah kancah peperangan, masa tidak ada teror? Tidak mungkin masuk peperangan Adam ayam saja. Eh, gimana kamu? Ya, bolehkah saya menebas kamu? Kan tidak mungkin. Dia harus melakukan aksi-aksi yang menggetarkan musuhmu. Dan ini wajar dalam peperangan. Dan ini terpuji dalam syariat. Demikian pula keberadaan kaum muslimin dalam sebuah negara. Mereka punya kekuatan, punya militer, kemudian orang-orang yang terlatih di dalam negara tersebut supaya disegani oleh musuh-musuhnya. Ini hal yang dituntut bagi sebuah negeri yang berwibawa dan sebuah umat yang disegani oleh musuhnya. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri berkata, "Nusirna birrab, birrabi mashirat syahr." Dan kami umat Islam diberi pertolongan getarnya hati musuh sebulan sebelum kami sampai di sana. Di kaum muslimin di masa Nabi, ya, karena kehebatan yang ada pada mereka dari sisi keimanan dan di medan pertempuran, sebulan sebelum sampai ke negeri musuh, kaum musuh sudah gentar dahulu. Ini kehebatan kaum muslimin di masa itu. Tapi di masa ini, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Justru kaum muslimin dipermainkan. Ibaratnya oleh Rasulullah dijadikan sebagai makanan yang diperbutkan di atas meja. Dan kaum muslimin hendaknya melihat bagaimana solusi mengatasi hal ini. Dan insyaAllah kita akan mengisyaratkan bagaimana solusi-solusi ya, dalam hal ini. Maka ini bentuk teror yang diizinkan dalam syariat kita. Teror yang sifatnya terpuji. Selain dari itu adalah teror yang tercela. Teror yang terjadi dilakukan di tempat-tempat yang aman, bukan pada jihad fi sabilillah. Dilakukan di tempat-tempat yang dilarang oleh syariat. Maka yang seperti ini adalah hal yang tidak dibenarkan di dalam syariat. Hal yang tidak dibenarkan di dalam syariat Islam. Karena itu terorisme itu sendiri identik dengan perbuatan kerusakan. Identik dengan nama perbuatan kerusakan. Dan perbuatan kerusakan bukan ciri agama kita. Perbuatan kerusakan dalam agama kita ancamannya adalah hukuman mati. Karena itu kesepakatan ulama besar Saudi Arabia, bagi orang yang melakukan perbuatan terorisme, hukumannya adalah hukuman mati. Tidak ada hukuman lain. Dan sangat lambat sekali. Orang-orang yang harusnya sudah dijatuhkan hukuman mati sangat lambat untuk dijatuhkan hal tersebut. Ini artinya semakin memberikan keluasan di dalam masalah ini dan tidak mengindahkan bagaimana tuntunan agama. Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Innama jazaa'ul ladzina yuharibuna Allah wa rasuluhu wa yas'auna fil ardi fasada, ay yuqtalu aw yusallabu aw taqatta'a aydihim wa arjuluhum min khilaf aw yunfaw min al-ardh." Sungguhnya balasan terhadap orang yang memerangi Allah dan Rasulnya dan terhadap orang yang mengadakan kerusakan di muka bumi, balasannya mereka hendaknya dibunuh, hendaknya disalib, dipotong tangan dan kakinya secara bersilang, atau diasingkan dari permukaan bumi. Ini hukuman untuk mereka terhadap orang-orang yang berbuat kerusakan. Karena itu dari sinilah mengidentikan Islam dengan mana teror yang tercela. Ini adalah sikap kekejian dan suatu hal yang bertentangan dengan hakikat agama Islam itu sendiri. Kemudian pembahasan dari sisi yang kedua berkaitan dengan masalah terorisme. Terorisme kalau kita lihat dengan sudut pandang yang lainnya, bentuk terorisme itu ada dua macam. Ada teror dalam bentuk ideologi dan ada teror dalam bentuk fisik. Teror dalam bentuk fisik ini yang banyak kita sebutkan tadi. Dan ini tugas dari penguasa kita dan aparat keamanan untuk menanganinya. Namun ada teror yang lebih berbahaya daripada ini. Sebab kalau fisik, orang yang melakukannya ditangkap, dieksekusi, dihukum mati, dipenjara selesai. Namun ideologi ini berkembang. Sekarang tertangkap satu akan tumbuh lagi 1000 orang yang lainnya. Karena ideologi masih berkembang. Karena itu untuk menghadapi terorisme dan menyelesaikannya harus dihadapi dengan dua tahap sekaligus. Ya. Dan harus ada kerjasama antara penguasa dan alim ulama di dalam hal ini. Ya. Secara ideologi, pemikiran-pemikiran yang disusupkan di tengah anak muda, bagaimana seorang anak muda dengan gampangnya dia mengkafirkan ayahnya sendiri, dia mengkafirkan saudaranya muslim yang lainnya, sampai ya subhanallah kita melakukan acara-acara ini, sejumlah SMS yang kurang bagus masuk pada panitia. Isinya bahwa acara ini adalah acara yang dilakukan oleh antek-antek penguasa dan tagut. Atau yang semisal dengan. Dan ini adalah dari pemikiran-pemikiran yang terjangkit padanya syubhat-syubhat. Dan telah mendapat serangan teroris dari arah ideologi. Maka untuk membahas hal ini, karena memang kerusakan atau munculnya perbuatan terorisme secara fisik dasarnya karena ideologi, anak muda yang sedemikian militannya, sedemikian gagahnya, dia menyandang sejumlah bom kemudian dia ledakkan di tengah manusia yang lainnya. Kira-kira apa yang dia pikirkan? Doktrin diberikan kepadanya, kamu mati syahid, pahala kamu dicuci Allah, pasti kamu masuk surga, dan jangan khawatir akan keluarga yang kamu tinggalkan, Allah yang akan menjamin mereka. Apalagi kalau dapat anak muda yang frustasi sudah, daripada saya hidup frustasi lebih bagus, saya mendapatkan keutamaan. Ini doktrin yang dimasukkan. Kalau anak muda kita doktrin seperti ini, dimasukkan ideologi yang seperti ini, maka luar biasa bahaya akan melanda umat. Karena itu butuh dijelaskan dan diterangkan bagaimana sebenarnya ideologi yang benar dalam hal ini tentang jihad. Kemudian orang-orang yang mempunyai ideologi menyimpang ini harus diperingatkan kepada umat akan bahaya mereka. Dan di sini ada satu sisi yang sering nampak dari gerakan dari orang-orang yang mempunyai gerakan terselubung. Dan ini kita terangkan secara panjang lebar ya, di dampak-dampak atau sebab-sebab munculnya terorisme. Kita sebutkan sebab munculnya terorisme ada 13 sebab. Sebab yang pertama jauhnya dari tuntunan syariat Allah. Sebab yang kedua jahilnya terhadap tuntunan syariat dan sedikit pemahaman agama. Sebab yang ketiga sikap ekstrim. Sebab yang keempat jauh dari para ulama. Sebab yang kelima mengikuti ideologi yang menyimpang. Sebab yang keenam hisbi yang terselubung. Dan ini yang saya ingin garis bawahi di sini, hisbi yang terselubung. Mereka punya gerakan-gerakan yang luar biasa. Anak-anak muda dia datang di sekolahan-sekolahannya, di masjid-masjid, dia kumpulkan. Kadang pengajian, kadang nampak di depan umum pengajiannya. Dan kadang pengajiannya rahasia. Kemudian diberikan doktrin-doktrin. Doktrinnya kadang celaan terhadap penguasa. Penguasa ini melakukan korupsi, melakukan kekayaan, melakukan ini. Sehingga mereka benci kepada penguasanya. Mereka benci kepada penguasanya. Tahap yang lainnya, mereka jauhkan dari para ulama. Lihatlah ahli ulama kalian. Mereka adalah penjilat penguasa. Orang-orang yang tidak punya pendirian. Tidak bisa bersikap keras. Akhirnya anak muda tidak pernah ada yang datang ke ulama bertanya. Bagaimana solusi yang benarnya? Yang diikuti adalah papa-papa dan pimpinan mereka. Kemudian yang ketiga, tahapan berikutnya. Mereka sebarkan ideologi pemikiran mereka. Bentuk-bentuk pengkafiran. Mereka kasihlah pikiran-pikiran. Atau buku-buku yang membuat ideologi yang seperti ini. Yang sangat laris dalam hal ini buku-buku Syekh Kutub rahimahullah. Syekh Kutub buku-bukunya luar biasa menyimpan atau membuat ideologi pengkafiran kaum muslimin. Khususnya dalam tafsirnya fi dilal al-Qur'an. Orang ini bukan alim ulama. Dia hanya seorang sastra saja, sastrawan Arab. Dan pandai untuk menulis. Karena itu bahasa-bahasa yang dia gunakan dalam penulisannya bukan bahasa ilmiah dalam makna timbangan-timbangan ilmiah yang ada di dalam penulisan para ulama, hanya bahasa sastra saja. Dan terdapat sejumlah penyimpangan dan kesalahan yang sangat besar. Kesalahan yang seorang penuntut ilmu yang masih pemula tidak wajar kalau salah seperti itu. Dan Syekh Kutub salah dalam sejumlah hal yang banyak dalam masalah akidah maupun yang lainnya. Jantara buku-buku ini yang banyak dibangga-banggakan sekarang, bahkan diterjemah dalam bahasa Indonesia, bahkan dicicilkan di kantor-kantor. siapa yang membaca buku ini dia akan ketemukan di dalamnya seis kutub mengkafirkan seluruh masyarakat muslim di seluruh dunia tanpa terkecuali. Di dalam buku tersebut seis kutub menyuruh kepada kaum muslimin untuk mengadakan pembaharuan baru terhadap masyarakat jahiliyah ini yang sudah ada tanpa terkecuali. Ini adalah pandangan-pandangan yang jelek. Kalau seorang anak muda pikirannya benci kepada penguasanya, jauh dari para ulamanya, hanya mengkafirkan saja, apa yang terjadi? Dengan sangat mudah dia akan membunuh, melakukan peledakan. Karena itu mungkin di sini ada jawaban bagi siapa yang bertanya diri, saudara-saudara kita kaum muslimin, kenapa mereka sedemikian tega melakukan peledakan yang menjadi korban kaum muslimin juga? Jawabannya, mereka, kita menganggap mereka itu muslim, adapun mereka belum tentu orang yang meninggal itu mereka anggap sebagai muslim. Belum tentu mereka menganggapnya sebagai muslim. Karena itulah, ini adalah pandangan-pandangan yang hendaknya diperhatikan. Bahwa terorisme ini, ya, khususnya terorisme, cara ideologi sangat berbahaya sekali bagi umat. Kemudian, di antara sebab munculnya terorisme juga tersebarnya buku-buku yang membuat ideologi terorisme. Kemudian sebab yang lainnya, mengikuti semangat belaka. Anak muda kalau hanya sedang semangat, tidak tuntunan agama, ini adalah sebab menyimpangnya mereka dari agama. Kemudian yang kesembilan, sebab munculnya terorisme, ada mukul, ada makar dari musuh-musuh Islam. Dan ini tidak diragukan. Ada tangan-tangan dari luar yang bermain di tengah kaum muslimin. Ya. Di tengah kaum muslimin. Nah, dan saya dikhawatirkan pada sejumlah kasus-kasus peledakan, ada orang-orang kafir yang bermain di situ. Dan terbukti sejumlah negara. Ya. Pernah terjadi di Afghanistan, peledakan. Atau terjadi di Pakistan. Peledakan sebuah kedutaan besar dari negara tertentu, ternyata usut punya usut, dan yang terbukti mendanainya adalah Amerika. Ya. Maka mereka punya tangan-tangan dari luar, ingin membuat kerusakan di tengah kaum muslimin. Dan kita khawatirkan dari sejumlah peledakan yang terjadi, mungkin dari mereka. Mungkin dari mereka yang melakukannya. Kemudian di antara sebab terjadinya terorisme, adalah tidak diterapkan di hukum Allah di muka bumi, di kebanyakan negara Islam. Andai kata hukum Islam diterapkan, tidak mungkin terjadi hal tersebut. Tidak mungkin terjadi hal tersebut. Kemudian sebab yang ke-19, tertanamnya paham khawarij. Paham khawarij ini dalam beberapa hal. Hal yang pertama adalah melakukan kudeta terhadap penguasa. Kudeta fisik maupun secara lisan. Ini harus disadari bahwa taat kepada penguasa adalah prinsip penting dalam agama kita. Kita diperintah untuk taat kepada penguasa sepanjang penguasa kita muslim. Walaupun dia berlaku zalim kepada kita, mengambil harta kita, kita wajib mendengar dan taat kepada mereka. Rasulullah bersabda, "Isma' wa ati' wa in darabaka wa akhadha malaka." Dengarlah kamu dan taatlah kamu. Walaupun penguasa itu memukul kamu, mengambil hartamu, dengar dan taat kamu. Kenapa? Sebab kalau dia zalim, maka yang mendapatkan jeleknya dirinya sendiri. Tapi kalau dia melakukan kudeta, dia menguasai penguasa di depan umum, maka bahayanya untuk seluruh manusia. Bahayanya untuk seluruh manusia. Dan ini sangat berbahaya sekali. Dan sangat kita sayangkan. Tatkala mimbar-mimbar Jumat yang berada di masjid-masjid kaum muslimin dijadikan sebagai sarana untuk melancarkan celaan terhadap penguasa. Kalau penguasa sudah tidak berharga di tengah manusia. Penguasa sudah tidak berharga di tengah manusia. Dan manusia benci kepada penguasanya. Kira-kira apa yang terjadi di tengah negara ini? Apa yang terjadi di tengah manusia? Kalau ada peraturan umum yang sifatnya kebaikan untuk manusia, tidak mungkin diterapkan. So mereka semua sudah benci kepada penguasanya. Jadi tentunya hati-hati. Mereka yang berbicara di podium-podium, ya, kemudian menyebutkan kejelekan-kejelekan penguasa, ya hendaknya mereka bertakwa kepada Allah. Bukan artinya penguasa tidak dinasihati. Dinasihati dengan cara yang baik. Anda bisa langsung datang ke tempat penguasa, menasihatinya. Pintu mereka terbuka untuk nasihat. Kemudian bisa melayangkan surat. Kalau tidak mampu, doakan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan mereka diperbaiki. Ini adalah sikap seorang muslim yang baik, yang mengharapkan kebaikan untuk umatnya. Karena itu Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, dan beliau adalah imam yang dikenal disiksa di tiga masa kekuasaan. Di tiga masa kekuasaan beliau disiksa dan dipenjara. Beliau berkata, andai kata saya punya doa yang mustajabah, doa yang pasti dikabulkan, maka saya akan peruntukkan doa saya ini untuk kebaikan penguasa. Sebab dengan baiknya penguasa adalah kebaikan untuk seluruh rakyat. Dan harus diketahui bahwa sejumlah masalah ada yang bisa berubah dengan tangan penguasa, tidak bisa berubah dengan lisan alim ulama. kita berbicara di sini menyampaikan, menerangkan. Ada yang berubah dan ada sejumlah hal tidak bisa berubah kecuali dengan tangan penguasa. Karena itu tegaknya agama dan tegaknya dunia ini kebaikan untuk hamba dengan dua hal, dengan agama dan dengan penguasa mereka. Makanya harus diketahui sebagai kaidah dasar dalam agama. Karena itu melayangkan pemikiran membenci penguasa dan lainnya ini adalah hal yang tidak dibenarkan. Bukan artinya kemungkarannya kita benarkan, diingkari kemungkarannya, kita benci kemungkaran yang dia lakukan. Tapi sepanjang dia muslim, tidak boleh kita melakukan kudeta terhadapnya. Tidak boleh mencaci makinya di depan umum. Nabi SAW bersabda, "Man kana indahu nasihatun li dhi sultan, fala yubdihi alaniya, wal yansahhu sirran." Siapa yang punya nasihat untuk seorang penguasa, jangan disampaikan terang-terangan. Hendaknya disampaikan secara rahasia. Sofia adalah seorang penguasa. Dinasihati secara umum bukan nasihat namanya. Nasihat secara umum. Kalau nasihat itu artinya nasihat secara pribadi. Disampaikan, kamu bersalah begini dan begini. Yang kamu lakukan dalam sistem pemerintahanmu kurang begini dan begini. Terapkanlah begini dan begini. Dengan cara yang baik, uslub yang baik. Agar supaya diterima. Ini hendaknya diperhatikan. Kemudian diantara sebab munculnya terorisme juga adanya kerusakan di mass media. Ini harus diakui. Pemberitaan-pemberitaan ya sangat besar andilnya di dalam memunculkan hal-hal yang tidak seimbang di tengah kaum muslimin atau sifatnya ekstrim atau berlebihan dalam pemberitaan. Berlebihan dalam pemberitaan. Dan ini tidak layak. Seorang muslim, apalagi dia adalah seorang jurnalis muslim, hendaknya dia menjaga lisannya, menjaga penanya, dan berbicara sesuai dengan apa yang dia ketahui. Dan jangan menyampaikan berita yang akan menyebabkan keresahan umum. Jangan menyampaikan berita yang akan menyebabkan keonaran di tengah kaum muslimin. Ini diantara etika di dalam pemberitaan. Ya. Nabi Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa idza ja'akum amrun minal amni wal khawfi adza'u bih, wa law rudduhu ila Allahi wa ila ar-rasul, la'alimahu alladziina yastanbitunahu minhum." Apabila datang kepada mereka sebuah perkara yang mengandung ketakutan atau keamanan. Nah, ini perkara-perkara pemberitaan arahnya seperti ini. Mereka langsung menyebarkannya. Ini teguran terhadap para sahabat. Ketika tersebar berita bahwa Nabi mentalak istri-istri. Ini berita Nabi mentalak istri-istri. Disebarkan. Ya, padahal ini berita belum dicek kebenarannya dan meresahkan. Maka turun ayat ini menegur mereka. Allah menyatakan, andai kata berita itu dikembalikan kepada Rasul atau kepada ulil amr di kalangan mereka, bukan semuanya, di kalangan penguasa dan orang yang berilmu di kalangan mereka, sungguh di antara mereka ada yang bisa mengambil istimbat dari ini. Ya. Lagi ini di antara sebab-sebab munculnya terorisme dan juga kita sebutkan dari halaman 251 hingga 266 dampak-dampak negatif dari terorisme. Ya. Ada 16 dampak negatif kita sebutkan. Dan dari halaman 267 hingga halaman 287 kita sebutkan solusi di dalam menghadapi terorisme. Ya, di antara solusi yang penting ya saya sudah sampaikan tadi bersama sebab-sebab munculnya terorisme sekaligus saya berikan solusinya. Dan insyaallah taala bisa dibaca lengkap dari buku yang kita tuliskan dari halaman yang kita sebutkan. Nah, ini mungkin yang cerita ulas. Ya. Dalam kajian buku kali ini dan tentunya ada sejumlah masalah yang luput untuk diterangkan. Namun yang kita harapkan dari beredarnya buku ini, ya, buku ini adalah sumbangsih yang berharga untuk kaum muslimin ya, dan muslimat dalam memperbaiki keadaan mereka dan mengerti nilai-nilai agama mereka dan nasihat umum kepada seluruh kaum muslimin dimanapun mereka berada. Hendaknya mereka menjadi contoh kebaikan dan menjadi sebab kebaikan, pintu kebaikan. Bukan pintu fitnah, pintu keonaran dan pintu kerusakan. Dan seorang muslim adalah berkah dimanapun dia berada. Berberkah pada dirinya, berberkah pada keluarganya, berberkah pada masyarakatnya, bangsa dan negaranya. Dan seorang muslim bagi muslim yang lainnya adalah bersaudara. Hendaknya dia membantunya, menguatkannya. Dan seorang kalau misalnya ada perselisihan atau kalau misalnya ada silang pendapat atau kepada saudara-saudara kita yang banyak mengirim ya, ketidaksetujuannya akan acara yang diselenggarakan sekarang ini, ya boleh kalau mereka ingin membantah buku ini dengan data-data dengan bantahan yang ilmiah, silahkan menulis buku yang semisal dengannya. Silahkan menulis buku yang semisal dengannya. Sebab buku ini terdapat di dalamnya data-data ilmiah yang siap kami pertanggungjawabkan. Dan pena kami belum kering di dalam masalah ini. Dan masih siap untuk menulis apa-apa yang berkaitan dengan hal ini. Dan ini juga adalah hal yang hendaknya kita buka kepada seluruh hadirin dan seluruh kaum muslimin dimanapun mereka berada, bahwa seorang hendaknya pada sesuatu yang ada padanya kekurangan saling menutupinya dan saling memperbaikinya, mengarah kepada kebaikan, ya, mengarah kepada kebaikan. Dan setiap orang ada yang dia ketahui, ada yang dia tidak ketahui. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni kita semua. Dan saya berharap mudah-mudahan apa yang disampaikan pada pertemuan kali ini ada manfaat untuk seluruh hadirin. Dan saya mohon maaf atas segala macam kesalahan dan kekurangan. Dan di akhir dari ceramah ini, saya tidak lupa menyampaikan rasa syukur saya pada seluruh hadirin akan kehadiran dan partisipasi ini. Dan tidak lupa juga saya sampaikan rasa syukur saya yang sangat mendalam kepada para undangan kita yang terhormat dari kalangan staf pemerintahan maupun dari kalangan alim ulama dan para da'i-da'i ya, di jalan Allah. Dan juga kepada seluruh pihak yang menjadi sebab terlaksananya acara ini, saya berharap untuk mereka pahala yang berlipat ganda dan kebaikan yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjadikan amalan mereka pada timbangan kebaikan mereka dan memberikan kepada mereka keikhlasan dalam niat dan ketolehan dalam beramal. Innahu mujibun karim. Ini yang bisa saya sampaikan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.